Audiobook Sejarah dan Perkembangan Teknologi Transportasi. Bab 1. Transportasi pada masa praaksara. Transportasi adalah pemindahan atau pengangkutan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu tertentu dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Transportasi yang paling umum dan pertama pada masa praaksara adalah kaki manusia. Manusia berjalan kaki untuk mencari makan, berburu, dan perjalanan jauh yang ditempuh sampai berbulan-bulan. Pada zaman dahulu, alat angkut yang menggunakan tenaga manusia adalah tandu. Tandu mulai digunakan pada zaman kerajaan, seperti kerajaan Mesir. Raja-raja atau anggota kerajaan serta para ningrat menggunakan fasilitas ini. Dan binatang pertama yang digunakan sebagai alat angkut di Afrika Utara, Mesir, Laut Tengah adalah keledai. Kemudian, pada tahun 1900 sebelum Masehi, orang Amerika Utara dan sekitar Laut Tengah menggunakan sapi, rusa tundra, yak, dan ilama. Hewan-hewan tersebut membawa barang atau beban di punggung. Gajah digunakan di India untuk mengangkut peralatan perang, sementara bangsa-bangsa Timur Tengah mulai memelihara unta dan menjadikannya alat angkut yang penting di padang pasir. Bangsa Hikos pada tahun 1675 sebelum Masehi mulai menjinakkan kuda untuk mengangkut beban. Bangsa ini memperkenalkan pemakaian kuda pada bangsa Mesir. Selain itu, manusia pada zaman dahulu memungkinkan menggunakan perahu sederhana untuk mengangkut barang yang terbuat dari kayu. Dengan berjalannya waktu, transportasi semakin berkembang ditemukannya roda pada tahun sekitar 3500 sebelum Masehi di Mesopotamia Hilir, atau sekarang yang dikenal sebagai Irak. Dengan penemuan roda ini, semakin mempermudah dalam pengangkutan suatu barang dan menghasilkan kemajuan besar dalam dua bidang utama. Pertama, roda mulai digunakan pada kereta perang dan gerobak yang memudahkan untuk mengangkut barang, juga bisa membawa orang dalam jumlah banyak. Kedua, yang paling penting, roda membantu terhadap mekanisasi pertanian, seperti traksi hewan dan irigasi tanaman, dan industri kerajinan misalnya. Gaya sentrifugal roda merupakan mekanisme dasar dalam kincir angin. Bab 2. Peralihan tenaga transportasi. Transportasi berbasis tenaga manusia dan hewan. Pada masa awal sejarah, transportasi terutama dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia dan hewan. Manusia berjalan kaki untuk berpindah tempat, sementara hewan seperti kuda, keledai, dan unta mulai digunakan untuk mengangkut barang dan orang. Penggunaan hewan ini menandai kemajuan signifikan dalam efisiensi transportasi karena memungkinkan perjalanan yang lebih cepat dan jarak yang lebih jauh. Manusia menemukan bahwa memanfaatkan tenaga hewan tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk mengangkut beban yang lebih berat, tetapi juga memperluas jangkauan perjalanan. Penggunaan tenaga hewan sebagai alat transportasi membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kuda, misalnya, tidak hanya digunakan untuk mengangkut barang, tetapi juga untuk keperluan perang dan eksplorasi. Kuda menjadi simbol kekuatan dan kecepatan, serta memainkan peran penting dalam penaklukan dan migrasi bangsa-bangsa. Di Timur Tengah dan Asia Tengah, kuda menjadi hewan penting dalam kehidupan sehari-hari dan ekonomi. Kereta yang ditarik oleh kuda atau sapi digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan bahan bangunan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam konteks perang, kavaleri yang terdiri dari prajurit berkuda menjadi komponen penting dalam strategi militer banyak peradaban kuno. Keledai dan unta juga memainkan peran penting dalam transportasi. Keledai yang dikenal karena kekuatan dan ketahanannya digunakan untuk mengangkut barang-barang berat di medan yang sulit. Unta, dengan kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di iklim gurun yang keras, digunakan sebagai sarana transportasi utama di daerah seperti Afrika Utara dan Semenanjung Arab. Rute perdagangan seperti jalur sutra di Asia dan jalur karavan di Afrika menggantungkan keberhasilan mereka pada kemampuan unta untuk mengangkut barang-barang melalui ribuan kilometer padang pasir. Penggunaan hewan untuk transportasi juga mendorong perkembangan teknologi. Manusia mulai menciptakan berbagai jenis alat dan kendaraan yang dirancang untuk ditarik oleh hewan. Contohnya adalah kereta roda yang ditarik oleh kuda, sapi, atau keledai. Pengguna roda memungkinkan transportasi yang lebih efisien karena roda mengurangi gesekan dan memudahkan perpindahan beban yang berat. Perkembangan ini tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga memungkinkan pengangkutan barang dalam jumlah yang lebih besar, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Revolusi industri dan kemajuan teknologi transportasi. Revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan besar dalam teknologi transportasi. Penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769 memungkinkan pembuatan kereta api dan kapal uap. Mesin uap adalah salah satu inovasi paling signifikan dalam sejarah transportasi karena memungkinkan pembuatan kendaraan yang tidak tergantung pada tenaga manusia atau hewan. Kereta api pertama yang menggunakan mesin uap dibangun oleh George Stephenson pada tahun 1825 yang membuka era baru dalam transportasi darat. Kereta api memungkinkan pengangkutan massal barang dan penumpang dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kapal uap juga memungkinkan perjalanan laut yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan kapal layar. Kapal uap tidak bergantung pada angin dan dapat berlayar sesuai jadwal yang lebih teratur, yang sangat meningkatkan efisiensi perdagangan maritim. Perkembangan ini memungkinkan ekspansi perdagangan internasional dan kolonialisme, dengan negara-negara industri mengirimkan produk mereka ke seluruh dunia. Kapal uap juga memungkinkan migrasi besar-besaran manusia dengan jutaan orang bermigrasi ke Amerika dan koloni-koloni lainnya dalam mencari kehidupan yang lebih baik. Kereta api dan kapal uap mempercepat proses industrialisasi dengan memungkinkan pengangkutan massal barang dan penumpang. Jaringan kereta api yang luas dibangun di Eropa dan Amerika Utara, menghubungkan pusat-pusat industri dengan pasar dan sumber daya alam. Di Inggris, misalnya, jaringan kereta api membantu mempercepat distribusi batu bara dari tambang ke pabrik-pabrik, yang sangat penting bagi keberhasilan revolusi industri. Kereta api juga memainkan peran penting dalam ekspansi teritorial, seperti pembangunan Transcontinental Railroad di Amerika Serikat yang menghubungkan pantai timur dan barat. Kapal uap memungkinkan perdagangan internasional yang lebih cepat dan efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi global. Kapal-kapal ini memungkinkan pengangkutan barang dalam jumlah besar dan dengan biaya yang lebih rendah, yang pada gilirannya menurunkan harga barang di pasar internasional. Perdagangan global yang meningkat juga mendorong pertukaran budaya dan ide, yang memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Transportasi modern dan masa depan. Perkembangan teknologi transportasi terus berlanjut hingga saat ini. Penemuan mesin pembakaran dalam pada akhir abad ke-19 memungkinkan pembuatan mobil dan pesawat terbang. Mobil pertama yang diproduksi secara massal, Model T oleh Henry Ford, mengubah cara manusia bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Mobil memberikan kebebasan individu untuk berpergian dengan lebih leluasa dan menciptakan peluang ekonomi baru seperti industri perhotelan dan pariwisata. Pada abad ke-20, Transportasi udara berkembang pesat dengan diperkenalkannya pesawat jet, yang membuat perjalanan antar benua menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Pesawat jet komersial pertama, Boeing 707, memulai era baru dalam transportasi udara dengan kemampuan untuk mengangkut ratusan penumpang melintasi lautan dalam hitungan jam. Ini tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga memungkinkan globalisasi dengan memperpendek jarak antara negara dan benua. Di masa kini, inovasi seperti mobil listrik, kereta api berkecepatan tinggi, dan potensi transportasi Hyperloop menunjukkan bahwa teknologi transportasi akan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Mobil listrik seperti Tesla mengubah cara pandang terhadap energi dan keberlanjutan, menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil. Kendaraan otonom juga sedang dikembangkan, yang berpotensi mengubah cara kita melihat transportasi pribadi dan umum. Kereta api berkecepatan tinggi seperti Shinkansen di Jepang dan TGV di Prancis menawarkan alternatif transportasi yang cepat dan ramah lingkungan untuk perjalanan jarak jauh. Kereta-kereta ini dapat mencapai kecepatan lebih dari 300 km per jam, menghubungkan kota-kota besar dengan efisiensi yang tinggi dan mengurangi kebutuhan akan perjalanan udara domestik yang lebih boros energi. Selain itu, konsep Hyperloop yang diperkenalkan oleh Elon Musk berpotensi merevolusi transportasi dengan sistem tabung vakum yang memungkinkan kapsul bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Transportasi modern juga menghadapi tantangan baru, seperti kebutuhan akan energi yang lebih bersih dan efisien, serta infrastruktur yang lebih baik untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Perkembangan teknologi seperti jaringan jalan pintar dan sistem manajemen lalu lintas berbasis AI diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Mobil listrik dan kendaraan otonom menjadi fokus penelitian dan pengembangan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Kendaraan otonom berpotensi mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kesalahan manusia, meningkatkan keselamatan di jalan raya. Sejarah transportasi mencerminkan perkembangan peradaban manusia, dari penggunaan alat-alat sederhana pada masa prasejarah hingga teknologi canggih masa kini. Transportasi telah memainkan peran penting dalam menghubungkan manusia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dengan inovasi teknologi yang terus berlangsung, masa depan transportasi menjanjikan efisiensi yang lebih tinggi dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Transportasi juga akan terus beradaptasi dengan kebutuhan manusia yang berubah, seperti peningkatan mobilitas perkotaan, penurunan jejak karbon, dan integrasi teknologi digital dalam sistem transportasi. Secara keseluruhan, perkembangan transportasi dari masa praksara hingga era modern menunjukkan bagaimana kebutuhan manusia untuk bergerak dan berkomunikasi mendorong inovasi teknologi. Setiap era membawa tantangan dan peluang baru, dan kemampuan manusia untuk beradaptasi dan berinovasi telah memastikan bahwa transportasi tetap menjadi komponen vital dalam perkembangan peradaban kita. Dari jalan setapak yang dilalui manusia purba hingga jaringan global pesawat terbang dan kereta api berkecepatan tinggi. Perjalanan transportasi manusia adalah kisah kemajuan yang tak pernah berhenti. Bab 2. Peralihan tenaga transportasi. Transportasi berbasis tenaga manusia dan hewan. Pada masa awal sejarah, transportasi terutama dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia dan hewan. Manusia berjalan kaki untuk berpindah tempat, sementara hewan seperti kuda, keledai, dan unta mulai digunakan untuk mengangkut barang dan orang. Penggunaan hewan ini menandai kemajuan signifikan dalam efisiensi transportasi karena memungkinkan perjalanan yang lebih cepat dan jarak yang lebih jauh. Manusia menemukan bahwa memanfaatkan tenaga hewan tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk mengangkut beban yang lebih berat, tetapi juga memperluas jangkauan perjalanan. Penggunaan tenaga hewan sebagai alat transportasi membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia.

Bab 3, teknologi transportasi pada abad 20. Perkembangan teknologi transportasi pada abad 20 berdampak signifikan dalam merubah kehidupan, terutama dalam memudahkan manusia dalam berpergian maupun mengangkut barang. Hal ini dapat dilihat dari terciptanya inovasi-inovasi baru seperti terciptanya pesawat terbang, transportasi darat bertenaga cepat, dan penemuan-penemuan lainnya. Berikut beberapa penemuan-penemuan yang diciptakan pada abad 20. Pertama, pesawat terbang Wright bersaudara 1903. Wright bersaudara adalah Orville Wright dan Wilbur Wright yang diyakini sebagai penemu pesawat terbang. Wright bersaudara melakukan penerbangan pertama mereka pada 17 Desember 1903 di Kill Devil Hills dengan penerbangan sebanyak 2 kali yang memiliki durasi penerbangan selama 12 detik dengan jarak 120 kaki oleh Orville Wright dan 59 detik dengan jarak 852 kaki oleh Wilbur Wright. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan pertama adalah Flyer 1, yang di mana pesawat tersebut memiliki 2 sayap dengan mesin yang menggunakan bensin dan pengendali keseimbangan menggunakan 3 sumbu. Dengan berhasilnya pesawat Flyer 1, Wright bersaudara membuat dan memproduksi Flyer 2 dengan menerbangkan 105 penerbangan tahun 1904. Namun, Flyer 2 ini tidak menarik perhatian publik seperti Flyer 1. Kemudian Wright bersaudara menciptakan Flyer 3 pada tahun 1905 dengan menggabungkan hasil uji coba dan penemuan yang telah mereka lakukan, sehingga pesawat Flyer 3 menjadi lebih baik dan lebih praktis. Ketertarikan Wright bersaudara pada pesawat saat mereka mendapatkan mainan yang mirip seperti helikopter, yaitu digerakkan dengan karet gelang agar mesinnya dapat berputar. Mainan tersebut menjadi mainan favorit mereka karena mainan tersebutlah mereka berharap dapat membuat mesin terbang. Pada tahun tersebut, memang sudah terdapat pesawat tanpa mesin, namun Wright bersaudara ingin menambah tenaga pada pesawat. Kedua, ada Model T oleh Henry Ford. Model T atau dikenal dengan Tin Lizzy, ini diciptakan pada tahun 1908 dan menjadi mobil berpengaruh pada abad 20. Penciptanya yaitu Henry Ford, bermaksud menjadikan Model T mudah digunakan, mudah dirawat, dan harganya yang terjangkau, serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Model T ini diproduksi massal, yaitu 15 juta Model T yang dirakit di Michigan oleh Ford Motor Company dengan harga jual sekitar $260 sampai $850 tahun 1908 sampai 1927. Harga tersebut diberikan oleh Henry Ford dengan tujuan untuk memberikan penghematan produksi kepada pelanggannya. Pengujian Model T ini dilakukan oleh penciptanya sendiri yaitu Henry Ford. Model T ini diuji dengan membawa Model T pada perjalanan berburu ke Wisconsin dan Michigan Utara. Model T pernah dibawa menaiki tangga gedung Kongres Tennessee dan mencapai puncak Pikes Peak yang mengakibatkan Model T menjadi terkenal. Dengan pengujian yang telah dilakukan oleh Henry, kemudian kendaraan tersebut diperjualbelikan tepatnya tanggal 1 Oktober 1908. Mobil T menawarkan 3 model bodi yaitu mobil touring dengan 5 tempat duduk, run boat dengan 2 tempat duduk, dan town car dengan 7 tempat duduk. Semua bodi terpasang pada sasis wheelbase atau jarak sumbu roda bagian tengah dan belakang yang memiliki jarak seragam dengan 100 inci. Mesin yang digunakan mobil ini juga terbilang sederhana dengan satu blok yang dimasukkan 4 silinder dan kepala silinder yang dapat dilepas dalam memudahkan pelanggan merawat mesin mobil ini. Karena mesin yang digunakan mobil ini menjadi kendaraan pertama dengan blok mesin yang dibuat menjadi satu kesatuan dan kepala silinder yang dapat dilepas pasang. Kecepatan yang dihasilkan dari mobil T ini sekitar 40-45 mili atau 65-70 km per jam. Tahun 1919, Beberapa model baru dilengkapi starter dengan tenaga baterai. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya menggunakan mesin dengan engkol tenaga untuk mengaktifkan magneto yang terhubung dengan roda. Transmisi yang digunakan mobil T adalah dua gigi maju dan gigi mundur dengan tipe planetary. Tiga pedal kaki dan satu tuas tangan pada kolom kemudi digunakan sebagai pengendali. Kekurangan dari mobil ini adalah tenaga yang lebih besar dari gigi mundur, sehingga untuk melewati tanjakan diharuskan dikendarai mundur. Kekurangan lainnya adalah penampilan mobil yang buruk, kurang nyaman dikendarai dengan kecepatan tinggi dan terus-menerus menghasilkan suara gemeretak yang mengganggu. Ketiga, ada Shinkansen. Shinkansen atau kereta peluru diciptakan tahun 1964 dengan kecepatan 603 km per jam. Kereta ini dioperasikan di Tokyo, Osaka dan merupakan kereta tercepat pertama di dunia. Awal mula dibuatnya Shinkansen dikarenakan pertumbuhan ekonomi Jepang sehingga kurangnya kapasitas yang disebabkan banyaknya permintaan perjalanan kereta api. Shinkansen telah mengangkut kurang lebih 10 miliar manusia selama 50 tahun dan tercatat keselamatan terbaik dengan tidak pernah ada penumpang yang meninggal. Walaupun sempat mengalami gempa dan tsunami tahun 2011 di daerah Tohoku, yang di mana terdapat 27 kereta yang sedang diaktifkan. Dengan sistem yang canggih, Shinkansen dapat mendeteksi gempa dan kereta dengan segera diberhentikan. Dari pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa transportasi telah berkembang dari masa ke masa. Abad 20 menjadi abad yang membawa dampak besar bagi kehidupan manusia dengan penemuan-penemuannya. Abad 20 juga menjadi fondasi untuk perkembangan abad-abad selanjutnya. Bab 4, perkembangan transportasi di Indonesia. Zaman yang terus berkembang mengakibatkan transportasi mengalami perkembangan yang signifikan, terutama di Indonesia. Dahulu, transportasi di Indonesia masih sangat tradisional seperti kereta kuda, perahu, dan sebagainya. Sampai sekarang, transportasi tersebut kerap digunakan untuk berbagai kebutuhan. Namun, transportasi tersebut tidak dapat dipergunakan untuk perjalanan jauh dan mengangkut beban berat berlebih. Transportasi yang terus berkembang membuat Indonesia mengharuskan mengikuti perkembangan tersebut guna memudahkan mobilitas masyarakat. Perkembangan tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh budaya luar seperti penemuan mesin uap di Eropa yang mengakibatkan mesin tersebut mengganti peran hewan sebagai alat transportasi. Penjajah Belanda menjadi pengaruh dalam pengembangan transportasi di Indonesia. Berikut beberapa transportasi di Indonesia. Lalu ada transportasi dengan mesin. Ditemukannya mesin uap di Eropa memberikan dampak pada perkembangan transportasi yang memiliki inovasi-inovasi baru, seperti kereta lokomotif uap. Hal ini berdampak pula pada Indonesia yang dimana dibangunnya jalur kereta api dari Solo sampai Yogyakarta oleh pemerintah Belanda tahun 1867. Inovasi-inovasi lain muncul yaitu sepeda motor yang ditemukan tahun 1885. Kemudian sepeda motor tersebut mulai masuk ke Indonesia tahun 1893 oleh J.C. Potter. Tak lama dari munculnya sepeda motor, tahun 1886 mobil diciptakan. 8 tahun dari ditemukannya mobil, 1894, Sunan Solo dan Sunan Bonnet menjadi orang pertama yang memiliki mobil jenis Benz Patton. Dari situlah mulai terdapat inovasi-inovasi transportasi bermesin di Indonesia, seperti beca dengan kemudi sepeda motor yang banyak ditemukan di Pulau Sumatera, dan bemo atau beca motor yang dapat ditemukan di Bandung. Perbedaan kedua beca tersebut ialah beca Sumatera berbentuk layaknya beca dengan sepeda sebagai kemudi, sedangkan bemo berbentuk seperti mobil namun sepeda motor yang menjadi kemudi. Dibandingkan dengan beca Sumatera, bemo banyak digunakan di beberapa daerah termasuk Jakarta. Namun 1996, bemo dilarang beroperasi kembali dengan alasan kemacetan dan polusi udara. Pertengahan abad 20, perusahaan otomotif di India menciptakan bajaj. Bajaj yaitu kendaraan beroda tiga yang bentuknya seperti bemo tetapi lebih kecil. Dengan tampilan yang lebih kecil, bajaj memungkinkan untuk menghindari kemacetan sehingga pemerintah menjadikan bajai sebagai transportasi umum. Namun bajai memiliki suara yang cukup keras sehingga mengganggu orang-orang di sekitar. Bajai kemudian dilarang untuk beroperasi, muncullah mobil kancil, kendaraan niaga cilik irit lincah, buatan Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai angkutan umum, namun diproduksi secara terbatas dan saat ini sudah tidak digunakan. Transportasi saat ini, ojek sudah ada pada tahun 1969 yang dimulai dengan menggunakan sepeda. Semakin berkembangnya sepeda motor di Indonesia, semakin meningkat pula tingkat kepemilikan sepeda motor sehingga muncullah ojek dengan sepeda motor. Tahun 1980, sepeda motor menjadi transportasi umum baru, tetapi tidak diakui pemerintah. Ojek motor ini menjadi pilihan paling sering digunakan masyarakat lantaran sepeda motor dapat digunakan di berbagai kondisi, seperti masuk ke gang, melewati kemacetan, dan sebagainya. Tidak hanya motor yang berkembang menjadi transportasi umum, mobil juga berkembang menjadi transportasi umum. Taksi menjadi transportasi umum di tahun 1971 di Jakarta. Seiring dengan perkembangan teknologi, 2010 diciptakan aplikasi ojek online yaitu Gojek oleh Nadiem Makarim. Aplikasi tersebut berkembang pesat dan menciptakan aplikasi-aplikasi ojek lainnya seperti Uber, Grab, InDrive, dan sebagainya. Saat ini ojek online telah diakui sebagai transportasi umum oleh pemerintah. Adanya aplikasi-aplikasi ini memudahkan mobilitas masyarakat untuk berpergian. Masyarakat dapat memilih ingin kendaraan bermotor ataupun mobil. Kedua, ada transportasi air, transportasi tanpa mesin. Indonesia adalah negara kepulauan, tidak heran jika perahu adalah transportasi pertama di Indonesia. Masa kerajaan Mataram kuno, abad ke-8, terdapat transportasi air berupa perahu cadik yang terbuat dari bambu atau gedebok pisang yang diikat menjadi satu. Hal ini dikarenakan dua bahan tersebut mudah ditemukan di Indonesia. Selain itu, kedua tumbuhan tersebut mudah mengambang di atas air. Terdapat pula perahu lesung yang terbuat dari batang kayu besar dengan lubang di tengahnya seperti lesung. Perahu-perahu tersebut masih menggunakan tenaga manusia untuk mendayung. Berkembangnya perahu bentuk sapan di Indonesia menggantikan perahu yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga angin dengan penambahan layar yang terbuat dari tanaman yang dianyam atau kulit binatang. Kapal penisi, salah satu perahu dengan layar yang digunakan pelaut-pelaut dari Bugis dalam mencapai daerah-daerah untuk berdagang. Selain itu, ada kapal Jung Java atau kapal-kapal milik orang Java yang sangat kuat sehingga dapat menahan tembakan meriam dari Portugis. Kapal tersebut terbuat dari 4 lapis papan kayu dan dibangun tanpa menggunakan paku. Namun, kapal-kapal tersebut tidak lagi ada semenjak ekspansi militer peniagaan Belanda. Selanjutnya, transportasi air dengan mesin. Kapal bertenaga uap diciptakan tahun 1807, yaitu kapal Clermont oleh Robert Fulton, dan kemudian berkembang ke Eropa di tahun 1890. Belanda pernah membangun pelayaran di Indonesia oleh KPM dan berhenti saat penjajahan Jepang. Setelah penjajahan Jepang berakhir, Belanda kembali mengoperasikan KPM dan Indonesia mendirikan Papuska. Tetapi dibubarkan karena tidak mampu bersaing dengan KPM, karena saat itu KPM telah menggunakan mesin diesel sedangkan Papuska masih menggunakan mesin uap. Maka dari itu, Papuska digantikan oleh PT Pelni, Pelayaran Nasional Indonesia, 1952, yang sampai saat ini masih terus beroperasi. Kapal KPM resmi berhenti beroperasi pada 1958 setelah dikeluarkannya keputusan pemerintah nomor 23 yang di mana keputusan tersebut berisi bahwa KPM dilarang berlayar di perairan Indonesia. Saat ini, kapal-kapal telah menggunakan mesin diesel sebagai alat bantu untuk berlayar. Kapal-kapal yang terbuat dari kayu sekarang berkembang dan dibuat dari besi atau baja. Kapal-kapal bermesin tidak hanya untuk kapal berukuran besar, namun kapal-kapal dengan ukuran kecil pun menggunakan mesin. Tetapi masih banyak nelayan di beberapa daerah yang menggunakan kapal layar dan dayung. Ketiga, transportasi udara. Pada 1914, di Indonesia, tepatnya Surabaya, menjadi tempat uji coba Terbang prestasi pesawat untuk daerah tropis. 16 tahun dari dibangunnya tempat uji terbang, 1930 pesawat Kanada Avro AL dimodifikasi dengan triplex lokal dan pesawat ini dibuat di Sukamiskin. Tetapi dipindahkan Lanut Hussein Sastranegara yang pada saat itu bernama Bandar Andir. 1937 terdapat pengusaha yang dipimpin oleh Tosin membuat pesawat terbang yang menjadi perbincangan dunia karena pesawat terbang tersebut dapat mengudara dari Belanda sampai ke Cina dan kembali lagi ke Belanda. Pesawat terbang tersebut diberi nama PKKKH yang dibuat di bengkel pribadi Jalan Pasir Kaliki, Bandung. Pasca kemerdekaan menjadi kesempatan untuk Indonesia menciptakan pesawat dalam memenuhi mobilitas masyarakat serta keamanan negara. Pesawat-pesawat di peninggalan Jepang, salah satunya Nishikoren, dimodifikasi oleh Adijus Cipto yang diterbangkan pada 1945 di Tasikmalaya. Pesawat dengan mesin motor ditemukan pada 1948 yang dikenal dengan Register REX. Pesawat bermotor tersebut menggunakan mesin motor Harley Davidson dan diberi tanda WLX yang merupakan desain Wiweko Soekarno. Adanya pemberontakan Madiun dan militer Belanda sehingga produksi pesawat tersebut diberhentikan. Produksi pesawat di Hussein Sastranegara dilanjutkan setelah Belanda meninggalkan Indonesia dan kegiatan tersebut dinamakan seksi percobaan. Dari kegiatan tersebut dapat tercipta si kumbang, yang merupakan pesawat dari logam dengan satu tempat duduk hasil rancangan Nurtanio Pringo di Suryo. 4 tahun setelahnya, berhasil diproduksi pesawat latih dasar yang diberi nama Belalang 90 dan Kunang 25 sebagai pesawat olahraga. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1975 menjadi dasar model pendirian industri pesawat di Indonesia. Pada 1976, pendirian PT Pesawat Terbang Indonesia Nurtanio yang dipimpin oleh B.J. Habibie yang kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto, yang kemudian berganti nama menjadi PT Pesawat Terbang Indonesia Nusantara pada 1985. Dalam 24 tahun, IPTN berhasil dalam pembuatan pesawat terbang namun tahun berganti nama kembali menjadi PT Dirgantara Indonesia atau Indonesia Aerospace dan diresmikan Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian bab 5, transportasi pada sektor industrial. Pada zaman dahulu, manusia masih menggunakan tenaga hewan maupun alat sederhana untuk melakukan seluruh aspek kehidupannya dari berbagai sektor, termasuk sektor industri. Namun berbeda dengan saat ini yang telah mengalami banyak alat transportasi yang lebih modern. Adapun pada sejarahnya, bidang industrial mengalami perkembangan yang lebih pesat dimulai pada abad ke-18 di Inggris. Tepatnya ketika Thomas Newcomen menemukan inovasi mesin uap yang kemudian dipopulerkan oleh Frederick A. Taylor, sehingga merubah tatanan manusia dalam menghasilkan produk, barang, maupun jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Ditambah semakin berkembangnya zaman diikuti dengan derasnya teknologi menyebabkan percepatan era industri, yang mana saat ini memasuki era industri 5.0. Sebelum masuk pada pembahasan, kita perlu memahami apa yang dimaksud transportasi industri. Transportasi berakar dari dua kata Latin, yaitu trans yang berarti seberang dan porter yang berarti memindahkan atau mengangkut. Dari dua kata tersebut dapat ditarik benang merahnya, yakni sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemindahan baik barang maupun manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan kata industri menurut UU Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014, industri adalah serangkaian proses dalam sistem perekonomian yang mengolah sumber daya alam atau bahan baku lainnya untuk dapat dimanfaatkan dan menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai jual atau manfaat yang lebih tinggi. Di dalamnya juga termasuk industri produk jasa. Di samping itu, industri sendiri memiliki macam bidang yang cukup beragam di dalamnya, seperti industri logistik, manufaktur, kreatif, infrastruktur, dan industri pariwisata. Pada sektor industrial sendiri, transportasi memiliki andil yang sangat krusial dan merupakan bagian yang mustahil untuk dipisahkan. Transportasi digunakan dari awal proses hingga akhir produksi sampai mengantarkannya kepada konsumen. Dalam proses produksi akan ada kegiatan mendatangkan dan mengantarkan barang baik bahan baku maupun yang sudah jadi. Misalnya, dalam pembuatan smartphone, bahan baku yang diperlukan seperti logam, kaca, plastik, bahan keramik, dan lain-lain. Itu semua merupakan produk jadi dari masing-masing industrial. Namun, itu semua akan menjadi bahan mentah tatkala ingin membuat smartphone. Setiap rantai pasok yang menghasilkan bahan jadi tersebut akan saling bekerja sama untuk menghasilkan produk baru, yakni smartphone, yang mana pada akhirnya akan didistribusikan kepada para konsumen. Disitulah letak fungsi dari transportasi sektor industrial, sehingga suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri juga perlu memperhatikan transportasi yang digunakan, sebab hal tersebut mempengaruhi laju kurva income perusahaan atau lembaga jasa. Hal tersebut juga berlaku bagi para pelaku usaha kecil hingga menengah dalam menghantarkan produknya kepada konsumen. Akan tetapi, mereka menggunakan jasa logistik yang tersedia pada beberapa aplikasi ojek online seperti saat ini. Hal tersebut dipilih sebagai upaya untuk menekan biaya produksi sehingga menjadi lebih ekonomis. Layanan logistik yang tersedia pada aplikasi ojol juga dipilih sebab kuantitas produk atau barang yang dihasilkan masih tergolong ke dalam produksi skala kecil, dan jarak jangkauan ke lokasi konsumen juga tidak terlalu jauh dengan lokasi pelaku usaha. Gojek merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi ojol yang menyediakan layanan jasa logistik, mulai dari Gosen Instan, Gosen Someday, dan Gosen Api. Masing-masing dari jenis jasa tersebut tentu memiliki kegunaan tersendiri, seperti Gosen Instan, yakni paket pengguna akan dikirim secara instan dalam kurun waktu 1-2 jam, dilengkapi dengan fitur live tracking atau pelacakan lokasi secara langsung dan mendapat jaminan keamanan. Yang kedua ada Gosen Someday. Untuk jenis ini, paket pengguna akan dikirimkan dalam rentang waktu 6 hingga 8 jam. Dan sama halnya dengan jenis sebelumnya, Gosen Someday juga dilengkapi dengan fitur live tracking serta mendapatkan jaminan keamanan pengiriman. Yang terakhir ada Gosen Api. Jenis ini menerapkan sebuah sistem di mana Gosen akan terintegrasi ke dalam marketplace, yakni berbagai platform berupa web atau aplikasi yang dimiliki oleh para mitra bisnis seperti e-commerce dan media pemasaran online. Dengan begitu, lebih memudahkan pelaku usaha untuk mengirim produksinya yang dijual di lapak online kepada para konsumen. Seperti penjelasan di atas, berikut beberapa kelebihan pengiriman logistik yang ada pada aplikasi Gojek. Yang pertama, terdapat banyak jenis jasa yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada dilengkapi fitur live tracking sehingga pengguna mampu mengetahui keberadaan pengemudi dan barang pengguna secara langsung. Layanan yang ketiga adalah layanan logistik Gojek tersedia 24 jam non-stop sehingga barang dan paket bisa dikirim kapanpun tanpa adanya batasan waktu. Yang terakhir, selain mengutamakan kecepatan dalam waktu pengiriman, Gojek juga menyediakan jaminan keselamatan pada setiap barang yang dikirim. Selanjutnya, di bawah ini kita akan lebih membahas transportasi yang digunakan dalam industri logistik. Transportasi seperti kapal kargo, kereta api kargo, pesawat kargo, dan truk kargo. Dari banyaknya kendaraan yang digunakan tentunya memiliki kegunaan serta manfaatnya masing-masing. Yang pertama ada truk kargo. Transportasi industri logistik yang kerap digunakan yaitu truk. Mengapa truk dipilih? Sebab mampu membawa produk dalam jumlah sedang hingga besar bila dibanding dengan transportasi darat lainnya. Truk juga memiliki beberapa tipe maupun jenis yang masing-masingnya memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Beberapa jenis truk sehingga kegunaannya yang sering digunakan pada industri logistik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada truk pickup. Tipe ini yang paling sering digunakan dalam hal mengantar maupun mengirim barang maupun produk. Sebab memiliki kabin yang tertutup dan bagian belakangnya atau bak yang terbuka. Sehingga dengan mudah mengangkut segala jenis barang tanpa ada batasan tinggi maupun lebar. Truk pickup ini memiliki ukuran panjang 230 cm dan lebar 140 cm dan tinggi 124 cm. Sehingga tergolong ke dalam kategori truk kecil. Walaupun demikian, truk ini mampu menahan beban hingga 800 kg hingga 1,5 ton. Di Indonesia sendiri, jenis truk ini biasa digunakan untuk mengangkut bahan baku maupun produk jadi. Yang kedua, ada truk wing box. Truk wing box ini memiliki ukuran maupun tampilan yang sama dengan truk pickup, akan tetapi memiliki satu keunggulan, yakni memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi, yaitu sisi kanan, kiri, maupun belakang pada area bak yang bisa dibuka, sehingga mampu mempermudah proses bongkar muat barang. Biasanya truk ini digunakan untuk mengangkut hewan kurban ketika hari raya Idul Adha tiba. Yang ketiga, ada truk tronton. Diameter truk ini berada pada panjang 10-12 meter, lebar 2,5 hingga 3 meter, dan tinggi 2,5 hingga 3 meter, dengan daya beban maksimal hingga 8 ton, sehingga termasuk kepada golongan truk besar. Maka dari itu, truk ini dipakai untuk mengangkut barang dalam jumlah yang banyak maupun berat. Akan tetapi, biasanya digunakan untuk mengangkut maupun pengiriman berbagai bahan material dari bagian dalam bumi seperti sektor pertambangan, seperti batu, batu bara, pasir, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada truk kontainer. Berbeda dengan jenis truk yang lain, truk peti kemas ini tergolong ke dalam jenis truk bermuatan besar sebab memiliki panjang 12,192 meter, lebar 2,438 meter, dan tinggi 2,591 meter. Dengan adanya beban maksimal 30 ton, truk kontainer sendiri juga memiliki tipe yang berbeda-beda seperti single deck, double deck, maupun multi deck. Multi deck sendiri berarti deck dengan jumlah lebih dari 2. Biasanya tipe ini digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar maupun barang dengan memiliki berat tertentu. Terkadang truk ini juga digunakan untuk mengangkut kereta api dari pelabuhan untuk menuju depo kereta. Transportasi yang kedua adalah kereta api kargo. Selain truk untuk kebutuhan industrial logistik jalur darat, kereta api juga bisa menjadi opsi lain. Kereta api dipilih karena mampu mengangkut barang apapun dan dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu, penggunaan rel membuatnya terbebas dari kemacetan, sehingga proses pengiriman produk menjadi lebih cepat bila dibanding dengan truk logistik. Kereta api mampu mengangkut berbagai barang maksimal hingga 720 ton sekali perjalanan. KAI selaku perusahaan perkereta apian milik negara juga memiliki anak perusahaan di bidang jasa logistik yang bernama Kalok. Ketiga ada pesawat kargo. Pada jalur udara juga dapat transportasi yang digunakan untuk mengirim logistik. Pesawat digunakan sebab memiliki kapasitas yang besar dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Ditambah pesawat tidak memiliki keterbatasan ruang, maksudnya pesawat mampu mengudara dan tidak ada penghalang selain hanya cuaca. Berbeda dengan mobil yang harus tetap berada di jalan dan tetap harus di dalam kondisi yang memungkinkan. Juga berbeda dengan kereta api yang harus tetap berjalan di atas rel. Pesawat kargo memiliki perbedaan yang jelas dengan pesawat komersial penumpang. Perbedaan tersebut terletak pada model dan tata letak pada bagian dalamnya. Sesuai dengan namanya, jenis pesawat yang satu ini dirancang khusus untuk dapat terbang dengan memuatan barang yang pastinya lebih berat. Sedangkan jenis pesawat yang digunakan untuk kargo sendiri sangat beragam, dan jarak tempuh maupun daya angkut juga berbeda-beda, sehingga kapasitas pesawat kargo juga beragam tergantung jenis maupun ukuran pesawat yang digunakan. Namun saat ini pesawat kargo terbesar yakni Antonov 225 Mirya. Antonov menggunakan pesawat seri Airbus 300 hingga 600 ST yang mampu membawa pesawat maupun helikopter yang lebih kecil di dalamnya. Saking besarnya, kapasitas maksimal menyentuh angka 250 ton dan mampu mengudara sejauh 1.667 km sekali perjalanan. Pesawat terbang terbesar ini dirancang sedemikian rupa untuk dapat menjalankan tugasnya, yaitu area kargo yang terletak pada bagian bawah kabin. Selain itu, penambahan deck atau area lebih pada bagian atasnya sehingga jika dilihat dari luar, ia akan tampak seperti memiliki benjolan di kepalanya. Dengan itu juga, ia memiliki julukan pesawat beluga. Yang keempat atau yang terakhir adalah kapal kargo. Kapal kargo telah menjadi tumpuan dari kegiatan ekonomi dunia sebab dari dahulu manusia menggunakan jalur laut untuk berbagai kegiatan, salah satunya berdagang. Dimulai dengan kapal yang sangat sederhana, kapal layar kuno baik ukuran sedang hingga besar, hingga kapal muatan barang masa kini yang semakin canggih. Pada abad ke-20, kapal kargo mengalami perkembangan besar-besaran yang mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya. Kapal kargo dunia terbesar saat ini adalah Everest, hingga mendapat julukan si raksasa hijau. Kapal ini dibuat oleh perusahaan asal Korea, Samsung Heavy Industries, dengan rincian akurat, panjang 400 meter, lebar 61,53 meter, serta kedalamannya sebesar 16,4 meter. Raksasa ini juga memiliki kapasitas sebesar 23.992 TEU, sehingga mampu mengangkut puluhan ribu peti kemas dari berbagai dunia. Walaupun diameternya yang sangat jumbo, kapal kargo ini mampu menjelajahi samudera dengan cepat sebab dibekali dengan mesin utama, yakni Ward Silak Two-Track, yang di dalamnya terdapat 11 mesin berbentuk silinder yang menghasilkan tenaga 70.950 kW. Selanjutnya ada peran teknologi transportasi yang digunakan dalam sektor pertanian. Penerapan inovasi teknologi pada sektor agraris bersifat krusial pada saat modernisasi saat ini. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan mampu mengatasi berbagai permasalahan seperti mengatasi keterbatasan lahan produksi, meningkatkan hasil panen, mengurangi risiko gagal panen, dan lain sebagainya. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, telah mengalami perubahan lahan agraris produktif menjadi lahanan pertanian dengan rata-rata per tahun kurang lebih 40 ribu hektar. Adapun Pulau Jawa menjadi pulau dengan ekspansi konversi lahan pertanian terbesar di Indonesia, yakni dengan persentase 54%, yang diikuti oleh Pulau Sumatera sebanyak 38%. Biasanya lahan yang diubah akan dijadikan area industrial, pemukiman, area bisnis, dan lain sebagainya. Dari satu permasalahan ini saja telah menimbulkan masalah baru yang cukup menyita perhatian, yakni negara kita memiliki sifat ketergantungan dalam mengimpor hasil produksi pertanian baik mentah maupun olahan kepada negara asing. Sebagai contoh, volume impor produksi pertanian berupa beras per Maret 2024, Indonesia mengimpor beras sebanyak 567 ribu ton dengan rincian negara pemasok seperti berikut. Pemasok terbesarnya yaitu negara Vietnam dengan volume 286.260 ton, diikuti dengan Thailand 142.650 ton, Myanmar 76.610 ton, dan Pakistan 61.570 ton. Dari impor beras ini saja, Indonesia mengeluarkan anggaran sebesar 371,60 juta US dollar atau setara 6,2 triliun rupiah. Per krus 16.214 per US dollar. Dari contoh kecil ini saja kita sudah melihat dampak buruk yang negara kita alami. Padahal penerapan inovasi teknologi pertanian bisa dikembangkan secara masif lagi sehingga negara kita dan masyarakat Indonesia mampu mendapatkan keuntungan lebih daripada memberikan dana kepada negara asing hanya untuk mengimpor komoditi yang sudah tentu bisa produksi di dalam negeri. Dan anggaran sebesar itu juga bisa dialokasikan dan digunakan untuk keperluan dalam negeri yang lebih bermanfaat, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Laut, Luhut Binsar Panjaitan, beliau mengungkapkan rencana Indonesia untuk bekerja sama dengan negeri panda, yaitu Tiongkok, dalam hal pengembangan lahan pertanian padi di Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Namun untuk progresnya sendiri, pihaknya masih melakukan pencarian mitra produksi lokal dan Bulog sebagai pihak penampung hasil produksi tersebut. Tak hanya persoalan keterbatasan lahan saja, Indonesia juga sedang mengalami krisis sumber daya manusia atau SDM sebagai petani. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, saat ini rentang usia petani Nusantara berada pada rentang usia 43 sampai 58 tahun dengan persentase 42,39%, diikuti dengan usia 59 sampai 77 tahun dengan persentase 27,61% dan rentang usia terakhir 27 sampai 42 tahun sebesar 25,61%. Pergantian generasi sangat dibutuhkan mengingat data rentang usia tersebut menunjukkan lebih dari 60% populasi petani di Indonesia merupakan berasal dari kalangan tua hingga lanjut usia. Padahal generasi Z lah dengan rentang usia 11 sampai 26 tahun yang saat ini menjadi populasi terbesar di Indonesia. Lalu mengapa generasi Z tidak mendominasi dalam populasi terbesar dalam penyebaran data statistik sektor pertanian tersebut? Hal ini dikarenakan kurangnya minat mereka terhadap sektor ini. Mereka berasumsi bahwa pekerjaan ini sangat identik dengan pekerjaan orang tua ataupun pekerjaan yang hanya bisa dilakukan di era pedesaan. Dan masih banyak opsi pekerjaan di kota yang lebih baik lagi. Pemerintah telah melakukan edukasi dalam hal mempromosikan sektor agraris ini kepada generasi Z, yakni bagaimana pengembangan dan penerapan inovasi teknologi pertanian untuk menghilangkan stigma negatif tersebut. Dengan penerapan tersebut, diharapkan lebih bisa menarik minat dan menyesuaikan dengan kegemaran generasi masa kini, yakni perkembangan teknologi mutakhir. Salah satu inovasi yang bisa diterapkan seperti penggunaan Indo Combine Harvester, yakni suatu mesin panen yang modern dengan penggunaan fitur sistem canggih di dalamnya. Fitur canggih tersebut memberikan manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi hingga proses panen berlangsung. Mesin ini juga bisa membantu dalam mengidentifikasi waktu yang akurat dalam memanen tanaman hingga membersihkan lahan dari gulma dan hama, dan masih banyak lagi. Namun pada bab 6 ini kita akan lebih membahas perkembangan teknologi yang ada pada transportasi pertanian. Saat ini Indonesia baru bisa memproduksi industri alat pertaniannya sekitar 30%. Dengan luas total area pertanian Indonesia sebesar 1.922.570 km, maka dari itu untuk mencukupi kebutuhan transportasi negara kita masih terbelenggu dengan importir asing. Padahal kualitas hasil produksi industri transportasi pertanian tidak bisa diragukan lagi. Karena transportasi buatan lokal telah berbasis mesin dan material yang lebih kuat dan kokoh. Tak hanya itu, transportasi yang diproduksi dalam negeri juga jauh lebih ekonomis. Transportasi yang biasa digunakan pada saat sektor pertanian di dunia saat seperti variasi traktor hingga bermacam-macam truk dengan berbagai kegunaan. Berikut di bawah ini merupakan pemaparan dari masing-masing transportasi tersebut. Yang pertama ada traktor. Traktor itu berasal dari kata trahere yang berarti menarik dan motor yang berarti bergerak. Sehingga traktor dapat disimpulkan seperti sesuatu alat bergerak yang dapat menarik rangkaian gerbong atau bajak. Saat awal penemuannya, tepatnya pada abad ke-18, traktor masih berupa sebuah mesin bertabel dengan bertenagakan uap. Kisaran abad 1800 sampai 1600 terdapat sebuah penelitian dan uji coba pembuatan motor bakar internal. Akan tetapi banyak uji coba dan riset tersebut yang tidak berhasil. Namun ketika abad ke-19 mesin uap tersebut dikembangkan dengan menambahkan motor ataupun penggerak yang saat kini kita kenal. Seseorang insinyur berkebangsaan Perancis, Bu de Rocas, ia ikut berpartisipasi dalam keberhasilan perkembangan traktor dengan cara menyumbangkan hasil pemikirannya sendiri berupa teori mengenai motor berbahan bakar internal. Dalam teorinya, ia menyebutkan terdapat 4 poin kriteria atau standar dalam proses pembuatan motor berbahan bakar internal. Seperti, 1. Ukuran silinder atau volume harus sebesar mungkin, dan luas area permukaan haruslah sekecil mungkin. Yang kedua, kecepatan mesin penggerak traktor harus besar. Ketiga, tekanan diharuskan untuk sebesar mungkin juga. Dan yang terakhir, ekspansi harus dilakukan secara optimal. Tak hanya itu, ia juga menambahkan formula 4P di dalam silinder ini, yakni pemasukan, pemampatan, penyaluran daya, dan pembuangan. Setelah teori tersebut disebarluaskan, terdapat insinyur asal Jerman yang bernama E. Otto. Ia mencetuskan hak paten yang ditujukan untuk motor bakar internal dengan menggunakan bahan bakar semacam bensin. Insinyur Jerman lainnya yang bernama Rudolf Diesel, ia berhasil membuat motor dengan teknologi diesel. Dari penemuan yang ia ciptakan menjadi perkembangan yang luar biasa dari perjalanan penemuan traktor ini. Hampir semua traktor berukuran besar telah menggunakan tenaga diesel. Selain itu, daya tarik maupun muatan traktor mengalami peningkatan yang cukup besar. Tak hanya itu, dari aspek efisiensi dan desain telah disempurnakan. Namun, yang terakhir, segi keamanan dan kenyamanan juga perlu diperhatikan. Sejarah penggunaan traktor di Indonesia tercatat pada tahun 1970. Saat itu, traktor yang digunakan masih diproduksi dari negara asing. Baru pada tahun 1980-an, beberapa perusahaan yang mulai memproduksi traktor. Namun, masih berupa traktor sederhana dan memakai desain yang dicontohkan perusahaan Jepang maupun Filipina. Sedangkan untuk saat ini, traktor mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat, di mana traktor lebih diformulasikan untuk digunakan tanpa pengemudi atau pengontrolan jarak jauh. Teknologi ini menggunakan sistem operator ultrasonic, eco ranging steer, atau yang dilengkapi dengan sel-sel listrik dengan memanfaatkan tenaga surya yang berasal dari matahari. Hal ini sebagai respon para insinyur modern dalam mengatasi dan melindungi bumi dari perubahan iklim yang kian memburuk. Juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar sekali pakai, seperti batu bara dan lain-lain. Maka semakin berkembangnya perkembangan teknologi, kegunaan traktor sendiri pun semakin luas dan bermacam-macam. Berikut di bawah ini merupakan pengelompokan kategori traktor dari segi jenis dan fungsinya. Yang pertama ada crawler traktor. Traktor ini dilengkapi dengan dua roda samping berbentuk rantai sebagai penggeraknya. Dan di dalamnya terdapat dua roda gigi. Biasanya traktor ini digunakan sebagai pembajak sawah maupun penggembur tanah. Yang kedua ada standar row crop. Jenis ini lebih sering dipakai untuk pertanian sektor perkebunan. Yang ketiga ada high clearance atau traktor ini memiliki desain fisik yang agak berbeda dengan jenis lainnya, yaitu letak antara badan dan roda sangatlah tinggi, sehingga cocok untuk perkebunan sayur. Yang keempat ada orchard. Traktor ini memiliki desain fisik yang ramping dan mudah dalam manuver dan berpindah, dan cocok digunakan untuk berkebun yang menanam pepohonan besar. Yang kelima ada multi-purpose traktor. Jenis ini dapat digunakan dengan berbagai keperluan. Yang keenam ada tree skidder, digunakan untuk menarik pohon berupa kayu yang baru ditebang. Dan terakhir ada four-wheel drive with phone steering wheel. Roda bagian depan dan belakangnya memiliki ukuran yang sama sehingga bisa digunakan untuk medan lahan yang cukup berat. Yang kedua, transportasi yang digunakan dalam sektor pertanian ini ada truk. Biasanya truk digunakan untuk membawa lahan pertanian yang diperlukan ketika awal penanaman dimulai. Selain itu, truk juga bisa dipakai untuk membawa hasil panen dari kebun ke lumbung atau tempat penyimpanan hingga pembeli tangan pertama. Yang ketiga ada truk penyiram air. Sesuai dengan namanya, truk ini digunakan untuk menyiram air maupun pupuk atau pestisida yang bersifat cair kepada tanaman. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, menghemat tenaga petani, serta menghemat waktu. Bab 7, perkembangan transportasi di bidang rekreasi dan pariwisata. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat beragam. Tidak mengherankan apabila Indonesia menjadi destinasi wisata yang diminati oleh turis mancanegara maupun warga negara Indonesia itu sendiri. Di kala penat atau hari libur tiba, banyak warga yang memilih untuk rekreasi sebagai aktivitas liburan untuk menghibur diri. Untuk pariwisata pun dibutuhkan akomodasi yang mumpuni untuk melancarkan kegiatan wisata tersebut. Perkembangan transportasi di bidang rekreasi dan pariwisata ini tentunya mengalami peningkatan. Semakin berkembangnya zaman, alat transportasi yang digunakan semakin canggih. Contohnya, pada zaman dulu apabila manusia ingin pergi berwisata, mereka menggunakan delman sebagai alat transportasinya. Sementara saat ini sudah tersedia mobil yang lebih cepat dan telah tersedia air conditioner di dalamnya, sehingga wisatawan tidak lagi merasa kegerahan. Pada bab ini akan membahas jenis-jenis moda transportasi dalam wisata. Terdapat 3 jenis basis transportasi pariwisata. Yang pertama yaitu transportasi darat. Transportasi darat adalah bentuk dari sebuah transportasi yang berada di jalan untuk membawa barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contoh dari transportasi darat yang biasa digunakan dalam pariwisata sebagai berikut. A. Mobil. Mobil merupakan kendaraan roda 4 yang membutuhkan bahan bakar dan berguna untuk berpergian sehari-hari. Di Indonesia sendiri bahkan satu keluarga memiliki lebih dari satu mobil, sehingga setiap anggota keluarga dapat melakukan aktivitas di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Dalam rekreasi dan pariwisata, mobil menjadi pilihan dikarenakan mobil dapat menampung 4-6 orang beserta barang tergantung ukuran dari mobil tersebut. Berwisata dengan mobil pribadi juga dapat menghemat ongkos karena tidak perlu lagi membayar ojek untuk berpindah tempat ketika sedang berwisata. B. Bus travel. Bus travel merupakan salah satu transportasi yang dapat dipilih ketika akan pergi untuk rekreasi. Bus travel mulai dioperasikan sejak tahun 1930-an dan memiliki layanan seperti antarjemput yang terjadwal. Contoh dari layanan bus travel adalah bus travel day trans, yaitu travel antar kota provinsi. Rail travel. Rail travel adalah transportasi pariwisata menggunakan kereta. Rail travel ini memiliki keunggulan berupa dapat menempuh jarak dan waktu dengan cepat sehingga cocok untuk orang yang ingin berdestinasi ke suatu tempat tetapi tidak memiliki waktu yang banyak. Yang kedua, transportasi air. Transportasi air berfungsi untuk mengangkut barang, orang maupun kargo melintasi suatu perairan, sungai, laut, danau. Para wisatawan banyak pula yang memilih berwisata menggunakan transportasi air karena ada begitu banyak pilihan akomodasi melalui jalur air yang diantaranya ialah A. Kapal pesiar. Kapal pesiar merupakan kapal besar yang difasilitasi berbagai layanan mewah karena kapal ini memang dirancang untuk tujuan rekreasi. Fasilitas yang memiliki kapal pesiar antara lain yaitu pusat perbelanjaan, hotel, restoran, salon, bahkan taman bermain pun juga disediakan. B. Kapal feri. Kapal feri adalah transportasi jarak dekat. Kapal ini bisa dipakai oleh para wisatawan untuk berkunjung ke sebuah pulau. Contohnya di Ancol, Jakarta terdapat kapal feri yang dapat ditumpangi untuk mengunjungi Kepulauan Seribu. C. Jet ski atau perahu pribadi. Jet ski adalah salah satu transportasi air yang digemari para wisatawan saat berlibur ke pantai. Jet ski sering digunakan untuk tujuan rekreasi, akan tetapi jet ski juga bermanfaat sebagai olahraga air yang memperhatikan kecepatan dan keseimbangan serta menguji adrenalin penggunanya. D. Kapal cepat atau speedboat. Kapal cepat atau yang lebih dikenal dengan sebutan speedboat adalah salah satu transportasi air yang biasa digunakan wisatawan untuk menikmati keindahan laut. Keunggulan kapal ini adalah dapat melaju dengan cepat. Yang ketiga, transportasi udara. Transportasi udara adalah pesawat terbang yang digunakan untuk mengangkat penumpang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Apabila wisatawan ingin berkunjung ke luar negeri atau luar kota, pilihan menggunakan transportasi udara sangatlah tepat karena dapat mencapai tempat yang dituju dengan waktu yang paling singkat dibandingkan melalui jalur darat maupun laut. Berikut ini adalah transportasi udara yang dapat digunakan saat melakukan rekreasi. A. Balon udara. Balon udara pertama kali diciptakan oleh Joseph Montgolfier dan Stephen Montgolfier pada tahun 1783. Mulai dari penemuan balon udara ini nantinya membuka jalan bagi teknologi penerbangan lebih lanjut. Pada saat ini, balon udara menjadi salah satu transportasi udara yang dijadikan sebagai wisata. Salah satu wisata balon udara yang terkenal berada di Kapadokia. B. Charter flight. Charter flight adalah penerbangan yang disewakan secara khusus kepada perorangan maupun kelompok. Charter flight dapat digunakan untuk keperluan bisnis maupun pariwisata. Fasilitas yang disediakan di charter flight tentu saja lebih banyak dibandingkan pesawat terbang yang biasa. C. Para layang. Menjadi salah satu tujuan rekreasi para wisatawan. Para layang sendiri juga termasuk pada jenis olahraga yang dilakukan di udara. Selain untuk rekreasi, para layang juga sering dijadikan sebagai kompetisi. Para layang biasa dilakukan di bukit-bukit atau pegunungan. Di Indonesia sendiri, para layang dapat dilakukan di daerah puncak Bogor. Bab 8, perkembangan transportasi di sektor kelautan. Pada bumi yang kita tinggali saat ini, luas lautan atau perairan lebih besar 70% dibandingkan daratan yang ada. Oleh karena itu, sebelum adanya pesawat terbang, manusia menggunakan transportasi melalui jalur air atau laut untuk berpergian ke belahan dunia yang lain. Transportasi kelautan pertama kali ditemukan pada 10.000 tahun yang lalu. Mula-mula, transportasi yang digunakan di laut masih dalam bentuk yang sangat sederhana, yaitu perahu dengan material berupa batang pohon. Fungsi dari perahu tersebut pun belum mampu untuk menyeberangi lautan dari satu negara ke negara lain. Hal tersebut terjadi karena pada zaman tersebut memerlukan navigasi dari rasi bintang, sehingga para nelayan tidak dapat pergi terlalu jauh dari daratan karena dikhawatirkan dapat tersesat. Kemudian perahu mengalami peningkatan pada material yang digunakan sebagai bahan baku pembuatannya, yakni dengan kayu. Hal ini terjadi pada 3.000 tahun sebelum Masehi. Perahu yang dirakit dengan kayu ini tentunya lebih kokoh dibandingkan perahu sebelumnya yang hanya dirakit dari batang pohon. Perkembangan transportasi laut mulai berkembang pesat tepatnya sekitar abad ke-18 dan abad ke-19. Selain sebagai alat transportasi, para nelayan dalam mencari nafkah, transportasi laut juga memiliki peran sebagai tempat pertumbuhan perdagangan secara global karena dengan kapal laut dapat mengirimkan berbagai barang dagangan dari suatu negara ke negara lain dalam jumlah yang besar. Peran berikutnya yaitu transportasi laut juga dapat memperbanyak lapangan kerja karena pada kapal membutuhkan sumber daya manusia yang ahli berdasarkan bidang-bidang yang dikuasainya. Transportasi laut memiliki fungsi yang berbeda antara satu sama lain. Berikut ini merupakan jenis-jenis transportasi laut. 1. Perahu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa perahu merupakan transportasi air yang pertama dan masih sangat sederhana. Perahu juga belum dapat digunakan untuk berpergian jauh atau lintas samudera dikarenakan perahu masih membutuhkan navigasi rasi bintang. Maka dari itu dikhawatirkan dapat membuat tersesat. Perahu beberapa kali mengalami evolusi dalam perkembangan bentuk. Perahu pertama kali dibuat menggunakan batang kayu yang dirakit sedemikian rupa. Kemudian berubah lagi dengan penambahan balok kayu tunggal seperti yang digunakan pada perahu lesung. Dikarenakan semakin bertambahnya muatan yang dibawa, maka perahu mengalami peningkatan lagi dengan menambahkan papan dalam konstruksi perahu. Dengan ditambahkan papan pada konstruksi perahu, maka memungkinkan perahu dibuat lebih besar dan lebih kokoh dari perahu sebelumnya. Yang kedua, kapal selam. Kapal selam pertama kali diciptakan pada tahun 1920 oleh Cornelis Drebbel. Tujuan diciptakannya kapal selam ini mulanya agar manusia dapat mempelajari lebih banyak tentang lingkungan laut. Kapal selam pertama kali dibuat menggunakan kayu yang dapat bertahan di kedalaman air sedalam 4,5 meter selama berjam-jam. Kapal ini masih digerakkan dengan dayung oleh para awak kapal. Setelah penemuan kapal selam yang berbahan dasar kayu ditemukan, kapal selam terus mengalami perkembangan seperti kapal selam Nautilus yang diciptakan oleh Robert Fulton, berbentuk kecil dan diciptakan dari bahan peledak. Untuk bahan penggerak kapal selam sendiri menggunakan diesel, sampai saat ini ada yang telah menggunakan listrik. Semakin berkembangnya zaman, fungsi kapal selam sudah tidak lagi hanya untuk mempelajari lingkungan laut, namun juga telah berfungsi untuk keamanan militer. Kapal selam pertama yang digunakan untuk keperluan militer bernama The Turtle. Kapal ini digunakan pada saat Revolusi Amerika. The Turtle diciptakan oleh David Bushnell pada tahun 1776. Tugas dari kapal selam The Turtle pada saat itu adalah memecahkan blokade terhadap kapal-kapal Inggris yang berada di pelabuhan New York. Namun usaha tersebut belum berhasil. Kapal selam dalam keperluan militer juga digunakan sebagai alat untuk memata-matai musuh. Di Indonesia sendiri memiliki kapal selam yang diciptakan melalui kerjasama antara PT PAL dengan perusahaan Korea Selatan. Kapal selam ini diberi nama Aluguro. Kapal ini dapat menyelam hingga kedalaman 300 meter. Pembuatan kapal ini dilakukan di daerah Surabaya, Jawa Timur. 3. Kapal pesiar. Kapal pesiar merupakan kapal yang sering digunakan untuk rekreasi. Hal ini dikarenakan kapal pesiar memiliki fasilitas mewah seperti penginapan, kolam renang, pusat perbelanjaan, salon, dan lain-lain. Seorang pengusaha asal Skotlandia yang bernama Arthur Anderson dan Brody Wilcox mendirikan perusahaan kapal pesiar pertama pada tahun 1835. Pembuatan kapal pesiar ini mulanya merupakan ide dari Arthur Anderson yang ingin berlibur dan bersenang-senang sambil mengarungi jalur Skotlandia sampai Islandia. Kapal pesiar pertama di dunia diberi nama kapal pesiar Ceylon pada tahun 1881. Kapal pesiar mencapai masa emasnya di tahun 1960-an dan 1970-an. Pada tahun-tahun ini, kapal pesiar sudah berkembang menjadi lebih besar dan telah dilengkapi berbagai fasilitas yang dapat memanjakan penumpang seperti kasino, restoran mewah, teater, dan lain-lain sebagainya. Nama perusahaan kapal pesiar yang berjaya pada masa ini adalah Oasis of the Seas dan Symphony of the Seas yang dapat menampung penumpang hingga ribuan penumpang. Pada abad ke-21, kapal pesiar terus berinovasi hingga modern. Kapal-kapal ini telah dapat menjangkau destinasi-destinasi yang eksotis dan kapal-kapal ini juga lebih ramah lingkungan. Meski demikian, kapal pesiar mengalami tantangan pada sektor keselamatan dikarenakan terjadi kecelakaan yang menyebabkan kekhawatiran serius yang nantinya hal ini sangat diperhatikan sehingga perusahaan-perusahaan kapal pesiar dapat mencegah terjadinya insiden. Yang keempat ada kapal uap. Kapal uap merupakan kapal yang digerakkan menggunakan tenaga uap yang menggerakkan baling-baling ataupun roda kayu. Kapal uap ini merupakan pengembangan dari kapal layar. Kapal uap ini ditemukan pada tahun 1787 oleh John Fitch. Kapal uap menggunakan bahan bakar berupa batu bara. Selain itu, kapal uap juga sering dipergunakan sebagai kapal perang pada zaman tersebut. Salah satu tipe kapal uap yang digunakan untuk berperang yaitu kapal perang tipe Asahi yang digunakan oleh negara Jepang. Kapal laut masuk ke Indonesia pertama kali dikenalkan oleh bangsa-bangsa penjajah, yaitu Belanda, Inggris, dan Portugis. Tepatnya di abad ke-19, Belanda memperkenalkan kapal uap kepada masyarakat Indonesia. Mulai dari situlah, perkembangan transportasi laut di Indonesia berkembang pesat dibandingkan sebelumnya. Yang kelima adalah kapal niaga. Kapal niaga biasa digunakan untuk membawa barang dengan muatan besar dari suatu negara ke negara lain. Kapal niaga memiliki berbagai jenis. Yang pertama adalah kargo yang berfungsi untuk membawa barang dengan muatan besar antara pelabuhan. Yang kedua adalah kapal tongkang yang berfungsi untuk mendistribusikan barang-barang khususnya di perairan sekitar sungai dan danau. Jenis kapal niaga yang ketiga adalah kapal-kapal peti kemas. Kapal niaga sangat berguna dalam perekonomian di Indonesia karena dapat memudahkan urusan impor dan ekspor. Bab 9. Perkembangan dan peran teknologi transportasi dalam sektor pertahanan dan keamanan militer. Sebuah negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem keamanan dan pertahanan dalam negaranya. Hal ini bisa dibuktikan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk bidang kemiliteran atau keamanan dan pertahanan lain. Dengan begitu, masyarakat mampu bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan bela negara. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu alasan dalam meningkatkan kualitas di sektor pertahanan dan keamanan. Ini juga merupakan faktor yang dapat diprediksi terjadinya peningkatan konflik antar berbagai wilayah secara internal maupun eksternal atau internasional. Indonesia sendiri memiliki visi mewujudkan negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong beserta misi yang salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai rasa aman. Dalam mewujudkan visi misi tersebut, negara melalui Kementerian Pertahanan perlu melakukan pengembangan dan peningkatan teknologi transportasi dan keamanannya. Sedangkan dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat yang mengidentifikasi kebutuhan transportasi Departemen Pertahanan, di mana terdapat 72% dari 50 rencana pengangkutan negara menyebutkan transportasi pertahanan, sementara 34% mempertimbangkan kebutuhan transportasi pertahanan secara mendalam. Bab 10. Teknologi transportasi penerbangan. Histori pesawat terbang. Dahulu kala, ada seorang ilmuwan muslim mencoba terbang pertama kali menggunakan parasut pada tahun 1852 Masehi. Ia berpikir apabila burung bisa terbang, maka begitu pun dengan manusia yang terlebih lagi memiliki akal pikiran. Selanjutnya, ia melakukan penelitian terhadap proses bagaimana burung bisa terbang dengan sayapnya dan kemudian menguji hasil pemikirannya tersebut melalui cara terjun dari posisi ketinggian pada menara yang terletak di Spanyol menggunakan sebuah mantel yang dipadukan bersama kayu. Selain itu, seorang cendekiawan berlatar belakang pendidikan ilmu mesin di Jerman juga melakukan percobaan mengudara dengan pesawat yang disebut Gantole yang tidak menggunakan mesin. Cendekiawan itu bernama Otto Lilienthal. Namun masyarakat lebih sering mengenal tokoh Wright bersaudara, yaitu Wilbur Wright dan Orville Wright. Pesawat yang mereka rancang pertama kali diterbangkan pada 17 Desember 1903 memang dapat bergerak dan dikendalikan ke segala arah. Pesawat yang pertama terbang dengan penumpang adalah pesawat Boeing 247. Pesawat ini membawa sekitar 10 penumpang dan melintasi Amerika Serikat pada tahun 1933 dengan laju 300 km per jam. Pesawat jenis Boeing menjadi pionir penerbangan kontemporer di dunia yang sering melakukan aktivitas penerbangan. Tidak lama kemudian, tahun 1938, diciptakan pesawat penumpang jenis Boeing 307 dengan rancangan lebih canggih dari jenis Boeing 247. Pesawat kali ini mampu terbang di ketinggian 6.000 meter dengan mengangkut 5 kru dan 33 penumpang. Perkembangan terus berlanjut, di mana pada tahun 1943 terdapat perusahaan penerbangan di California yang mendesain pesawat lengkap dengan oksigen dan diberi nama The Lockheed Constellation. Disebut lengkap dengan oksigen karena pesawat ini mempunyai kabin yang diisi udara bertekanan atau oksigen. Selain pesawat untuk penumpang, ada juga jenis pesawat jet dan pesawat khusus. Pesawat jet pertama di dunia adalah The Havilland Comet. Dibuat di Inggris pada tahun 1946 dan berhasil terbang di tahun 1949. Pesawat jet dirancang sedemikian rupa menggunakan 4 mesin turbojet di bagian bawah sayapnya untuk menukar posisi kegunaan baling-baling. Jenis pesawat jet ini pernah mengalami insiden kecelakaan sehingga sudah tidak beroperasi sampai kini. Sedangkan pesawat khusus adalah pesawat yang bertugas dalam bidang-bidang tertentu, contohnya seperti pesawat penerbangan untuk pemadam kebakaran, pesawat penyelamat, dan pesawat yang berfungsi membawa muatan barang. Komponen dasar pesawat terbang. Pesawat terdiri dari beberapa perangkat utama, yaitu sebagai berikut. 1. Konstruksi pesawat berfungsi sebagai fondasi utama. Intensitas pesawat itu sendiri guna menahan tekanan beban dan tekanan udara ketika berada di ketinggian, terdiri dari tubuh pesawat, sayap, ekor, dan roda pendaratan. 2. Pembangkit listrik, komponen penting yang memiliki fungsi memberikan aliran listrik kepada komponen lainnya. Pembangkit listrik atau electrical power terdiri dari dua sistem, yaitu generator 1 dan generator 2, masing-masing generator dengan tegangan listrik yang berbeda sesuai kebutuhan. 3. Struktur pendorong, biasa disebut juga dengan sistem propulsi yang merupakan perangkat untuk menggerakkan pesawat. Laju udara mengalami peningkatan yang berasal dari sistem dan membentuk gaya pada sistem yang dinamakan gaya dorong atau thrust. 4. Sistem avionik. Sistem avionik sendiri meliputi peralatan elektronik seperti alat komunikasi, petunjuk arah, dan indikator seluruh perangkat. Dengan meningkatnya keberhasilan teknologi, kini sistem avionik beralih kepada teknologi glass cockpit lengkap dengan head-up display. Dampak perkembangan transportasi dalam pandangan sosial. Dampak sosial dari suatu proyek transportasi menjadi dampak yang mengganggu kegiatan normal sehari-hari dalam suatu masyarakat atau lingkungan. Biasanya, wilayah yang lebih luas yang menikmati manfaat sosial dari proyek transportasi. Sedangkan dampak sosialnya ditanggung oleh masyarakat lokal khususnya yang berbatasan langsung dengan proyek transportasi. Oleh karena itu, penilaian dampak sosial seringkali dilakukan di tingkat daerah sekitar. Dampak sosial secara historis guna mendapatkan perhatian selama pengembangan proyek transportasi, buktinya itu ada banyaknya masyarakat yang terkena dampak buruk proyek transportasi. Dalam beberapa kasus, dampak sosialnya sangat parah sehingga lingkungan yang terkena dampak tidak dapat pulih kembali. Karena situasi ini, Undang-Undang Transportasi dan Lingkungan Hidup di negara bagian mengharuskan potensi proyek dari dampak sosial transportasi diidentifikasi dan ditangani. Dampak sosial secara umum dapat dikategorikan dalam berikut ini. Yang pertama, hubungan sosial dalam suatu masyarakat. Proyek transportasi dapat berdampak buruk terhadap pandangan masyarakat melalui relokasi atau dampak hambatan. Misalnya, relokasi penduduk dalam skala besar atau pemindahan tempat pertemuan populer atau fasilitas masyarakat dapat mengganggu keseimbangan interaksi sosial di suatu lingkungan. Proyek transportasi juga dapat meningkatkan kekompakan masyarakat. Misalnya, peningkatan transportasi dapat memutuskan lalu lintas dari jalan-jalan perumahan di dekatnya, dan menyediakan jalur penyeberangan tambahan untuk pejalan kaki, sehingga memudahkan anak-anak di lingkungan tersebut untuk menyeberang jalan dan secara umum untuk meningkatkan peluang interaksi dengan tetangga. Yang kedua itu ada fasilitas dan pelayanan masyarakat. Sebuah proyek transportasi dapat memberikan dampak buruk pada suatu lingkungan dengan memindahkan atau menghilangkan fasilitas layanan masyarakat yang mengganggu akses terhadap fasilitas tersebut. Sebaliknya, dampaknya bisa positif jika fasilitas masyarakat dipindahkan ke kawasan yang lebih mudah diakses oleh warga sekitar. Yang ketiga ada mobilitas. Mobilitas hanyalah kemampuan penduduk setempat untuk bergerak bebas di daerah tempat tinggalnya. Definisi ini mencakup semua model transportasi dan memberikan penekanan khusus pada kemampuan masyarakat yang tidak mengemudi, seperti penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, lanjut usia, dan anak-anak untuk bergerak bebas di daerah sekitar dan melakukan aktivitas normal sehari-hari. Hal ini ditentukan oleh aksesibilitas berbagai kawasan dan penggunaan layanan di suatu daerah. Sebuah proyek transportasi dapat mempengaruhi mobilitas dengan menciptakan hambatan fisik dan psikologis dalam lingkungan sekitar. Jalan yang melebar dapat menarik lebih banyak kendaraan dan berpotensi mempersulit pejalan kaki untuk menyeberang. Bagi orang lanjut usia atau penyandang disabilitas, lamanya perjalanan dapat menimbulkan hambatan. Kedua indikator tersebut dapat diatasi dengan fasilitas yang ramah bagi pejalan kaki dalam desain jalan raya. Proyek transportasi juga dapat memberikan dampak positif pada mobilitas lingkungan. Proyek peningkatan transportasi dapat memperbaiki arus lalu lintas di jalan raya utama, sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan yang dilintasi dan meningkatkan kondisi bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Menambahkan lokasi halte bus baru atau jalur sepeda ke dalam rancangan proyek juga dapat meningkatkan mobilitas lingkungan sekitar. Kebijakan pengelola akses yang ditunjukkan untuk meningkatkan koneksi kendaraan dan pejalan kaki dapat membantu meningkatkan aksesibilitas keseluruhan di daerah tersebut. Yang keempat ada keamanan. Dalam konteks ini, penilaian dampak keselamatan juga mempertimbangkan apakah warga merasa aman di lingkungan mereka dan mencakup isu-isu seperti kejahatan, layanan darurat, dan keselamatan sepeda atau pejalan kaki. Misalnya, proyek transportasi dapat mengakibatkan peningkatan lalu lintas kendaraan, hak yang jalan yang lebih luas, kecepatan perjalanan yang lebih tinggi, sehingga berdampak buruk pada keselamatan pejalan kaki. Dampak seperti ini bisa lebih parah lagi bagi para lansia dan penyandang disabilitas yang mungkin merasa lebih sulit untuk menyeberang jalan dengan aman. Dampak hambatan disebabkan oleh proyek transportasi juga dapat menghambat atau meningkatkan penyediaan layanan darurat di lingkungan sekitar, meningkatkan kemacetan, atau menutup jalan setempat yang disebabkan oleh jalan tol yang berada di atas permukaan tanah, dapat memperlambat waktu tanggap darurat. Sebaliknya, pengurangan kemacetan atau perbaikan akan berdampak pada keselamatan pejalan kaki dan sepeda, kejahatan, dan waktu tanggap darurat. Sebaliknya lagi, penurunan kemacetan atau peningkatan akses lingkungan yang disebabkan oleh alternatif proyek dapat meningkatkan waktu tanggap darurat. Dampak yang disebutkan di atas tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat diukur secara independen karena saling terkait dan paling baik dipahami jika dipertimbangkan bersama-sama. Sebagai contoh, proyek pelebaran jalan dapat meningkatkan kecepatan kendaraan dan mengurangi peluang penyeberangan pejalan kaki sehingga mempersulit masyarakat untuk bergerak bebas lingkungan sekitar atau bisa disebut dengan dampak mobilitas. Proyek yang sama mungkin mengganggu akses terhadap toko kelontong di lingkungan sekitar, atau bisa disebut dampak terhadap fasilitas masyarakat, dan menjadikannya kurang aman bagi penyandang disabilitas, anak usia sekolah, atau lansia yang sering menyeberang jalan, itu dampak terhadap keselamatan. Oleh karena itu, setiap analisis dampak sosial harus dipertimbangkan secara keseluruhan. Penggunaan alat pembayaran pada transportasi umum. Alat pembayaran dalam seiring perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Semua kemajuan tersebut memudahkan manusia dalam bertransaksi bisa dalam bentuk pembayaran digital, salah satunya transaksi pada transportasi umum. Transportasi umum pada era sebelumnya mengalami kemajuan teknologi, yang dimana selalu menggunakan uang tunai yang dimana tidak cepat dan seringkali kesulitan bila uang tunai memerlukan kembalian. Pembayaran digital meskipun memudahkan aktivitas pada transportasi umum, jika tidak ada media alat yang menunjang hal tersebut, pembayaran digital tidak akan bisa dilakukan. Bila tidak ada sistem yang memadai, pembayaran digital akan sering mengalami kegagalan. Begitu pula dengan sisi sebagai penumpang. Seperti jika pembayaran dilakukan via handphone dan di daerah sekitar mengalami hilangnya sinyal, pembayaran akan tertunda dan bahkan tidak bisa melakukan pembayaran. Pembayaran digital pada transportasi umum ada beberapa macam, seperti mobile banking, dan e-wallet atau bisa disebut sebagai dompet digital. Kegiatan tersebut biasanya melalui scan barcode khusus yang akan langsung membayar tagihan yang sudah ditetapkan sejak awal. Hal ini biasanya pada transportasi seperti taksi online, ojek online, Transjakarta, LRT, maupun MRT. Sebelum dapat melakukan pembayaran digital ini, penumpang wajib memiliki virtual akunnya untuk menyimpan uang secara digital. Dalam pembayaran digital ini, bisa melakukan pembayaran secara nominal yang pas, tanpa adanya kembalian. Biasanya pembayaran pada transportasi umum di LRT atau MRT atau KRL jarang yang memakai mobile banking dan e-wallet yang dimana seringkali bisa terjadi kesulitan scan di saat padatnya penumpang lainnya yang mengantri. Oleh karena itu, biasanya penumpang memakai kartu kereta khusus atau bisa juga memakai kartu e-money. Dengan kartu kereta dan e-money, antrian tidak akan panjang dan ketika kartu ditap ke mesin akan langsung mendeteksi tanpa hambatan. Dengan kartu e-money, isi ulang saldo bisa dilakukan di berbagai supermarket atau minimarket dan bisa pula lewat mobile banking atau e-wallet. Di balik memberikan kemudahan pada pembayaran pada transportasi umum, pembayaran digital juga memiliki kekurangan yang lumayan fatal. Contohnya pada kartu e-money. Bila kartu e-money hilang, kita akan kehilangan seluruh nominal yang ada di dalamnya, ya begitu saja. Untuk membeli kembali kartu e-money pun juga sulit karena tidak semua supermarket atau minimarket menyediakan kartu e-money. Begitu pula dengan mobile banking, e-wallet yang biasanya pada sistem aplikasi tempat menyimpannya terjadi pembobolan bila password penggunanya tersebar. Oleh karena itu, privasi identitas sangatlah perlu dijaga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dari yang bisa dianggap sepele, bisa jadi hal yang penting. Berikut adalah contoh-contoh transportasi umum yang memakai pembayaran digital, yaitu yang pertama ada Transjakarta, yaitu sebuah sistem transportasi BRT atau Bus Rapid Transit yang pertama di Asia Tenggara dan Selatan. Transjakarta ini sudah sangat familiar untuk para warga Jakarta di mana setiap harinya mereka selalu naik transportasi umum ini untuk kegiatan sehari-harinya. Oleh sebab itu, warga Jakarta rata-rata memiliki alat pembayarannya. Selain memakai e-money dari berbagai bank, Transjakarta juga memiliki kartu pembayaran sendiri yaitu Jaklingko yang bisa dibeli pada halte Transjakarta. Hal ini memudahkan penumpang adalah kartu Jaklingko ini bisa digunakan pada transportasi lain seperti MRT, LRT, atau KRL. Memakai transportasi umum ini hanya bisa menghabiskan dengan ongkos maksimal Rp10.000. Tarif integrasi akan terhitung ketika penumpang berpindah moda dengan biaya tetap awal Rp2.500 dan tarif per kilometernya adalah Rp250. Tarif integrasi adalah sistem tarif yang membuat penumpang untuk memakai berbagai transportasi umum di Jakarta dengan satu kali pembayaran saja. Yang kedua ada LRT, yaitu transportasi publik yang baru-baru ini menjadi transportasi untuk publik. LRT mempunyai arti singkatan yaitu Light Rail Transit atau lintas rel terpadu. Sistem pembayaran pada transportasi LRT tidak jauh beda dengan Transjakarta. Bahkan bisa dikatakan sama karena kartu pembayaran dan metode pembayaran yang sama persis dengan dan memiliki kartu kereta LRT sendiri. Yang ketiga ada KRL, transportasi publik yang sangat amat diandalkan untuk pergi atau pulang keseharian yang biayanya tidak besar dan ramah di kantong. KRL sendiri memiliki arti singkatan kereta rel listrik transportasi. KRL ini sudah ada di beberapa kota seperti Jabodetabek. Kereta ini selalu dipenuhi oleh penumpang setiap harinya. Oleh karena itu, pembayaran non-tunai ini sangatlah membantu dan mencegah kepadatan penumpang saat ingin masuk ke stasiun. Yang keempat itu ada MRT, sebuah transportasi primadona untuk para warga Jakarta yang stasiunnya mengelilingi kota Jakarta itu sendiri. MRT memiliki singkatan yaitu Moda Raya Terpadu. Pada MRT sendiri tidak terlalu padat penumpang yang membuat pembayaran yang terburu-buru. Walaupun begitu tetap saja untuk menuju ke pembayaran non tunai, diputuskan pembayaran MRT wajib memakai kartu tap ataupun scan barcode. Hubungan antara keberhasilan pembangunan infrastruktur dengan kemajuan teknologi transportasi. Kemajuan pembangunan infrastruktur memiliki jasa yang sangat besar dalam teknologi transportasi, yaitu keselamatan dalam menjalankan transportasi itu sendiri. Bila tidak diperhatikan dengan seksama dan kehati-hatian, maka bisa saja terjadi hal yang bisa memakan banyak korban jiwa bila terjadinya kecelakaan akibat infrastruktur yang tidak diperhatikan. Setiap transportasi membutuhkan infrastruktur yang baik, seperti kereta, bus, kendaraan pribadi, motor, atau mobil, pesawat, dan kapal. Dalam kemajuan teknologi, kita bisa memantau pergerakan lalu lintas melalui internet yang akan terus diupdate bila terjadi sebuah perubahan. Contohnya itu, kendaraan yang harus memiliki infrastruktur yang bagus, yaitu kereta. Salah satu transportasi yang sangat membutuhkan fasilitas infrastruktur yang memadai, seperti stasiun tempat di mana kereta berhenti dan mengisi kebutuhan kereta. Lalu ada rel, adalah bagian paling penting yang membuat kereta dapat berjalan dengan mudah dan cepat. Sistem sinyal pada kereta juga sama pentingnya, karena pada rel kereta ada banyak kereta lainnya yang berjalan, oleh karena itu diperlukan sistem sinyal yang dapat menghindari saling tabrakan satu sama lain. Yang kedua, bus juga sangat memerlukan infrastruktur yang baik. Seperti kereta, bus juga memerlukan halte, dan karena bus merupakan transportasi darat, tentu membutuhkan jalan yang lebar dan halus. Jalan yang dibutuhkan seperti jalan tol atau jalan raya bisa digunakan dalam kecepatan tertentu dan hanya kendaraan tertentu yang diizinkan lewat jalan ini. Jalan yang menghubungkan kota satu dengan kota lainnya yang membuat perjalanan menjadi singkat dengan hanya melewati jalan lurus. Ketika jalan sudah terbentuk, semua hal akan menjadi mudah dan cepat. Yang ketiga, ada kendaraan pribadi. Sama seperti bus, kendaraan pribadi juga termasuk transportasi darat yang membutuhkan jalan yang memadai. Hal ini bisa memudahkan masyarakat serta meminimalisir terjadinya kecelakaan yang sering terjadi. Infrastruktur seperti tempat isi bakar juga termasuk dalam kenyamanan dan berkendara, yang bila mana kendaraan habis bahan bakar, tidak perlu panik karena dalam beberapa ratus meter pasti akan ada tempat isi bakar yang tersedia. Yang keempat, ada pesawat. Transportasi satu ini sangat membutuhkan tempat yang seringkali disebut sebagai bandara. Di bandara juga memerlukan landasan pacu yang sesuai standar untuk tempat berangkat atau datangnya pesawat. Landasan pacu memerlukan jalan yang halus dan berbagai tanda yang bisa dilihat oleh pilot. Tidak lupa dengan orang yang mengarahkan arah garis landasan. Selain hal tersebut, diperlukan juga fasilitas navigasi seperti Air Traffic Control atau ATC untuk mengatur lalu lintas udara, mencegah tabrakan antar pesawat. Kemudian ada FOR Station yang memberikan informasi arah dan posisi pesawat relatif terhadap stasiun di darat. Terus ada DME, Distance Measuring Equipment, untuk mengukur jarak antara pesawat dengan stasiun di darat. Lalu ada radar pengawasan jalur udara, dapat memantau posisi pesawat di udara. Terus ada ILS, Instrument Landing System, bisa membantu pendaratan pesawat dalam kondisi visibilitas rendah. Lalu ada kapal. Transportasi kapal merupakan kendaraan yang bisa melaju di air. Oleh sebab itu dibutuhkan tempat pelabuhan dengan dermaga yang bisa memarkirkan kapal dan mengikat agar tidak terbawa arus air laut yang tidak bisa dipastikan arahnya, Pak. Atau seringkali sesuai arah mata angin. Selain hal itu, dermaga juga tempat naik turunnya para penumpang dan tempat pengisian persediaan untuk perjalanan berikutnya. Bab 15. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence pada transportasi dan pengaturan lalu lintas. Kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan AI merupakan salah satu dari cabang ilmu komputer yang memiliki kemampuan berupa mesin pintar dengan tujuan memecahkan segala persoalan yang rumit secara tepat sesuai dengan kebutuhan manusia. AI dibuat sesuai dengan contoh dan karakteristik berpikir dan kecerdasan manusia pada umumnya dengan menerapkan algoritma yang dikenal oleh komputer. Meskipun terdapat kekhawatiran terhadap dampak dari AI bagi masyarakat, terutama dalam bidang pekerjaan, namun banyak ahli percaya akan manfaat AI akan jauh lebih besar daripada risiko yang dihadapi. A. Kecerdasan buatan pada transportasi. penerapan AI saat ini sudah sangat beragam. Akhir-akhir ini, AI sudah dikenal memiliki potensi dalam mentransformasi mobilitas kendaraan bermotor pada transportasi di perkotaan. Kecerdasan buatan sudah mulai merubah industri transportasi, juga menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Kemajuan pada pembelajaran mesin telah memperlaju pengadopsian AI di berbagai bidang dalam beberapa tahun ini, termasuk transportasi dan mobilitas. Berikut di antaranya. 1. Kecerdasan buatan dan kendaraan otonom. Sekarang, banyak perusahaan teknologi besar sedang mengembangkan kendaraan otonom. Salah satu kendaraan otonom yang memiliki dampak besar terhadap penggunaan kecerdasan buatan yaitu mobil tanpa pengemudi atau autonomous vehicle yang memiliki potensi lebih untuk mengurangi terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian dari manusia seperti tidak fokus dalam pengaruh alkohol, mengantuk, dan lain-lain. Kendaraan tanpa pengemudi merupakan kendaraan yang dapat beroperasi sendiri tanpa adanya campur tangan manusia. Kecerdasan buatan dalam autonomous vehicle bekerja sebagai pengumpulan data dari sensor yang terpasang pada kendaraan. Pada beberapa kasus, pengembang menggunakan sensor, kamera, dan melatih algoritma kontrol kecerdasan buatan agar dapat meniru perilaku manusia dalam mengemudi secara berpengalaman saat akan menavigasi lalu lintas yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat mengurangi waktu perjalanan dan meningkatnya efisiensi waktu. Seperti gadget yang digerakkan oleh AI untuk dapat mengoptimalkan cara manusia mengemudi dan mengurangi adanya kemungkinan manusia dalam melakukan kesalahan. Sebagai contoh, di Tokyo, di mana mobil tanpa pengemudi berhasil berjalan di jalan raya. Akan tetapi, untuk keselamatan, pengemudi harus duduk di dalam kendaraan agar dapat mengendalikan mobil saat terjadi keadaan darurat. Mobil otonom yang dapat mengemudi harus diadopsi secara luas untuk jalan pintar agar bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Saat ini, masyarakat merasa agak ragu untuk menyerahkan kemudi pada kecerdasan buatan. Salah satu yang mencerminkan ketidakpercayaan publik ialah kemacetan dalam peraturan dan undang-undang. 2. AI dalam transportasi umum. Transportasi umum merupakan salah satu alternatif yang banyak digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Tidak bisa dihindari bahwa kecerdasan buatan semakin dibutuhkan di setiap bidang, termasuk pada transportasi umum. Penggunaan AI dalam transportasi umum merupakan salah satu solusi penting yang dapat membuka nilai data untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi bidang transportasi umum. Sama halnya pada transportasi pribadi, manajemen transportasi umum juga secara nyata dapat memperoleh manfaat dari pengoptimalan yang dibantu oleh kecerdasan buatan. Arus data besar dari sistem tiket dan peralatan perhitungan penumpang otomatis berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik terhadap arus penumpang melalui jaringan. Melalui penggunaan algoritma ini dapat membantu pengendali lalu lintas ataupun penumpang dengan saran terkait cara terbaik untuk mengatasi situasi seperti penundaan atau kegagalan infrastruktur yang memengaruhi operasi. Dengan begitu, pengendali lalu lintas bisa memutuskan tindakan terbaik untuk memulihkan layanan normal dan dapat meminimalkan dampak pada penumpang. Sistem kecerdasan buatan mencakup aplikasi untuk pengembangan sistem transportasi umum yang cerdas, seperti informasi angkutan umum dalam perjalanan, lokasi kendaraan otomatis, keamanan perjalanan yang cerdas, dan manajemen pendapatan yang cerdas yang memungkinkan kendaraan transit melaporkan lokasi mereka saat ini, sehingga memungkinkan pengoperasian lalu lintas. Penerapan kecerdasan buatan untuk pengembangan sistem transportasi umum yang cerdas di kota pintar diantaranya sebagai berikut. 1. Sistem kecerdasan buatan mencakup aplikasi seperti lokasi kendaraan otomatis yang memungkinkan kendaraan angkutan untuk melaporkan lokasi mereka saat ini, sehingga memungkinkan manajer operasi lalu lintas untuk membangun tampilan real-time dari status semua aset dalam sistem transportasi umum. 2. Ini dapat digunakan untuk membantu kendaraan yang akan berguna untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan dengan demikian menghemat waktu perjalanan. 3. Dapat digunakan untuk memberikan informasi terkini kepada para penumpang dan operator sehingga mereka dapat menghindari rute yang padat. 4. Dapat digunakan untuk memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan transit kepada penumpang. 5. Dapat digunakan untuk membuat sistem transportasi umum lebih menarik bagi penumpang. 6. Ini dapat digunakan untuk mempresentasikan sistem infrastruktur baru yang sedang berkembang, dari mana produk dan layanan baru kemungkinan besar akan muncul. 7. Dapat membantu operator jaringan angkutan umum untuk mengambil keputusan dalam memilih rute perjalanan. 8. Untuk menyebarkan dan mengaktifkan infrastruktur komunikasi yang mendukung kendaraan ke infrastruktur serta kendaraan ke kendaraan. B. Kecerdasan buatan pada pengaturan lalu lintas. Kemajuan teknologi yang cepat, salah satunya adalah kecerdasan buatan yang telah membuat perubahan besar terhadap manajemen lalu lintas jalan raya. Pada manajemen lalu lintas, kecerdasan buatan digunakan untuk membantu menganalisis data real-time dari berbagai macam transportasi termasuk mobil, bus, dan kereta api. Data yang didapat digunakan untuk memberikan saran berupa cara mengurangi risiko dan mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi. Sebagai contoh, Soinit menerapkan sistem manajemen lalu lintas baru yang menggunakan AI untuk mengkoordinasikan lampu lalu lintas. Soinit telah mengalami penurunan waktu tunda kendaraan sebesar 40% melalui sistem ini. Pengenalan jarak otomatis atau ADR merupakan teknologi yang menggunakan sensor untuk mendeteksi jarak antara mobil dan objek di depannya. Sensor ini meliputi laser, radar, dan kamera. Tujuan ADR adalah untuk menjaga jarak aman antara mobil dan objek di depan, sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Sistem ADR menjadi semakin umum di mobil modern. Banyak perusahaan besar yang berbeda menawarkan sistem ADR, termasuk Tesla, Volvo, dan Mercedes-Benz. AI juga dapat membantu memprediksi situasi parkir. Misalnya, jika ada konser atau acara besar lainnya di kota, AI dapat membantu mengidentifikasi area yang kemungkinan besar akan macet dan mengkomendasikan tempat parkir sebelumnya. Ini akan membantu pengemudi menghindari kemacetan lalu lintas dan menghemat waktu. Dampak AI pada transportasi sangatlah besar, ditandai dengan dimulainya era kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melalui algoritma canggih dan pembelajaran mesin, AI memberdayakan kendaraan untuk bernavigasi dengan aman, mendeteksi rintangan, mematuhi peraturan lalu lintas, dan membuat keputusan yang tepat. Kemampuan transformatif ini secara signifikan mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia yang konstan, dengan berkontribusi pada sistem transportasi yang lebih efisien, aman, dan cerdas. Dari kendaraan otonom di jalan hingga manajemen lalu lintas yang digerakkan oleh AI, pengaruh AI menjanjikan untuk mendefinisikan ulang cara kita bergerak dan berinteraksi dengan ekosistem transportasi. Bab 16. Penggunaan energi berkelanjutan pada transportasi masa kini. Energi berkelanjutan merupakan sumber daya yang dapat mempertahankan operasi saat ini tanpa membahayakan kebutuhan energi atau iklim pada generasi yang akan datang. Sumber energi berkelanjutan yang banyak diketahuinya diantaranya ialah tenaga angin, tenaga surya, tenaga air yang juga merupakan energi terbarukan. Tetapi, tidak semua energi berkelanjutan dapat digunakan dalam situasi apapun. Karena efisiensinya dan efektivitasnya bergantung pada faktor-faktor seperti iklim dan lokasi. Industri transportasi merupakan salah satu penyumbang utama terhadap peningkatan emisi karbon di dunia. Namun, manusia dapat membantu menurunkannya dengan memilih transportasi berkelanjutan untuk menemani mereka dalam aktivitas sehari-hari. Industri ini bertanggung jawab atas lebih dari 1/5 dari seluruh total emisi karbon dioksida yang ada di dunia. Disebabkan sektor ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang menyebabkan terjadinya peningkatan masalah lingkungan. Transportasi apapun yang tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dalam kapasitas apapun dapat didefinisikan sebagai transportasi berkelanjutan dalam hal dampak sosial dan lingkungan. Sejak dimulainya transportasi berkelanjutan, sudah banyak jenis transportasi berkelanjutan yang telah memberikan dampak signifikan pada industri transportasi. Salah satu hal yang membedakan berbagai jenis transportasi berkelanjutan adalah sumber bahan bakarnya. Sumber bahan bakar utamanya adalah energi terbarukan dan hijau, bukan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, yang dapat berdampak buruk pada planet ini. Semua jenis transportasi berkelanjutan jauh lebih aman karena menggunakan energi terbarukan. A. Manfaat transportasi berkelanjutan. Urgensi perubahan iklim dan maraknya transportasi berkelanjutan telah memberikan banyak keuntungan bagi lingkungan dan konsumen akhir. Terlepas dari jenis transportasi berkelanjutan yang digunakan, sudah menjadi fakta umum bahwa transportasi tersebut menghasilkan lebih sedikit polusi. Hal ini sangat bermanfaat bagi lingkungan karena emisi karbon dari kendaraan berbahan bakar bensin dan solar konvensional merusak lingkungan. Karena transportasi berkelanjutan menghasilkan lebih sedikit polusi, hal ini meningkatkan kesejahteraan fisik penduduk. Transportasi berkelanjutan membantu mengurangi kemacetan. Biaya nominal penggunaan angkutan umum berkelanjutan membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan dan meningkatkan efisiensi energi yang optimal. B. Jenis-jenis transportasi berkelanjutan. Sistem angkutan massal seperti bus, kereta api, dan kereta bawah tanah yang menggunakan tenaga listrik energi bersih. Moda transportasi aktif, termasuk berjalan kaki dan bersepeda yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kesehatan fisik. Pilihan mobilitas bersama seperti program berbagi mobil dan sepeda yang mengurangi jumlah kendaraan di jalan. C. Inovasi dalam pilihan transportasi berkelanjutan. Evolusi transportasi berkelanjutan ditandai oleh inovasi, dengan munculnya berbagai pilihan baru yang menjanjikan untuk mengubah cara kita berpikir tentang mobilitas. Dari kendaraan listrik AC hingga solusi transportasi umum yang canggih, berbagai inovasi ini bertujuan untuk membuat perjalanan kita lebih ramah lingkungan dan lebih efisien. Berikut diantaranya. Kendaraan listrik AC. AC semakin populer karena kinerjanya yang rendah emisi. Efisiensi dan peningkatan teknologi baterai yang terus berlanjut menjadikannya landasan sistem transportasi masa depan. Sel bahan bakar hidrogen. Kendaraan yang menggunakan sel bahan bakar hidrogen merupakan solusi transportasi tanpa emisi, yang hanya mengeluarkan air. Teknologi ini sangat menjanjikan untuk transportasi berat dan jarak jauh. Kendaraan otonom. Mobil tanpa pengemudi berpotensi merevolusi transportasi dengan mengoptimalkan rute, mengurangi kemacetan, dan menurunkan tingkat kecelakaan. Sistem berbagi sepeda. Berbagi sepeda menawarkan alternatif ramah lingkungan untuk perjalanan perkotaan jarak pendek, meningkatkan kesehatan fisik dan mengurangi kemacetan perkotaan. Saat ini, banyak teknologi transportasi menggunakan mobil listrik atau motor listrik. Tidak hanya berfokus pada transportasi darat, tetapi berkembang pada transportasi udara dan laut. Pada Desember 2019, sudah dilakukannya uji terbang perdana pesawat terbang komersial bertenaga listrik di Vancouver, Kanada. Selain itu, dilakukan juga uji terbang pesawat listrik dengan 21.500 sel baterai tahun 2022 di Washington, Amerika Serikat. Sedangkan pada April 2022, diluncurkan kapal tanker bunker bertenaga listrik pertama di dunia yang mulai beroperasi di Jepang. Prof. Tole mengatakan bahwa dirinya berfokus pada bidang Direktur Q Control atau DTC yang menitik beratkan pada kendali vektor dalam kendaraan listrik. Teknologi transportasi listrik berbasis kendali vektor merupakan strategi yang menjanjikan untuk mengintegrasikan metode kendali vektor pada berbagai jenis kendaraan listrik, seperti sepeda listrik, mobil listrik, dan kereta listrik. Kendali vektor dapat digunakan untuk mengoptimalkan traksi setiap roda secara independen, sehingga mempermudah manuver yang lebih baik, termasuk juga pengendalian yang lebih cepat saat berbelok dan menghadapi medan berat. Selain itu, kendali vektor dalam kendaraan listrik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Keberadaan teknologi transportasi masa kini tentu akan menghemat biaya yang signifikan bagi banyak pihak. Salah satunya adalah maskapai penerbangan. Teknologi transportasi masa kini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan mempromosikan kendaraan berbasis energi terbarukan. Hal ini kemudian juga berdampak pada sistem manajemen energi kendaraan nantinya. Sistem manajemen baterai atau battery management system, atau secara umum sistem manajemen energi atau energy management system, merupakan bagian penting pada kendaraan listrik. EMS memastikan kinerja baterai dalam mengendalikan dan manajemen energi pada sistem kendaraan listrik. Selain itu, BMS juga harus memantau kinerja dan melindungi sistem penyimpanan energi baterai dari kendaraan. Bab 17, Kebijakan Transportasi Bersepeda Pada Publik. Pemanasan global terus mengalami peningkatan, di mana salah satu penyebabnya yaitu adanya penggunaan transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Bahkan diketahui dari hasil pengamatan Copernicus yang merupakan komponen pengamatan bumi dari program luar angkasa Uni Eropa, memberitahukan bahwa pada bulan Januari 2024 tercatat sebagai bulan Januari terpanas secara global, yang memiliki rata-rata suhu udara permukaan 13,14 derajat. Ini merupakan 0,70 derajat Celcius lebih panas di atas rata-rata bulan Januari tahun 1991 sampai 2020 dan 0,12 derajat di atas suhu terpanas pada rekor sebelumnya di bulan Januari 2020. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi semua masyarakat dunia untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dan bermobil sehingga berdampak pada kemacetan, kecelakaan lalu lintas, penurunan kualitas udara, dan stres akibat kemacetan. Salah satu solusi yang harus ditekankan yaitu dengan membuat kebijakan untuk meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan bagi semua kalangan masyarakat. Peran pemerintahlah yang seharusnya menjadi kewajiban dalam mengambil dan memutuskan kebijakan untuk terus meningkatkan jumlah pengguna moda transportasi sepeda. Jika ditinjau dari negara Belanda di kota Amsterdam, salah satu transportasi yang dimanfaatkan sehari-hari oleh masyarakat sejak tahun 1800-an ialah transportasi sepeda, dan hampir 99% penduduk Amsterdam dipastikan memiliki sepeda. Oleh karena itu, Amsterdam menduduki peringkat pertama sebagai kota penduduk terbanyak pengguna sepeda di seluruh dunia, dan menurut Copenhagen's Index tahun 2013 menjadi urutan pertama untuk kota bersepeda terbaik di sedunia. Hal ini juga didukung dari penyediaan fasilitas khusus bagi pengguna sepeda seperti jalur sepeda, parkiran khusus sepeda, rambu lalu lintas, terowongan, dan tersedia Fahrstelling gratis yang merupakan tempat penyimpanan untuk sepeda. Selain itu, jika ada masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanan dengan kereta api, diperbolehkan untuk membawa sepedanya ke dalam rangkaian kereta, dan disediakan bike bus dan bike rail untuk membawa sepeda tersebut sampai ke tempat tujuan pemiliknya. Dengan adanya penyediaan fasilitas tersebut, menjadi surganya dunia bagi pengguna sepeda, sehingga kota Amsterdam juga menjadi sorotan seluruh dunia dalam budaya bersepeda. Paris juga memiliki program sepeda yang diberi nama Velib, yang merupakan singkatan dari Velo Liberté. Nama program tersebut diartikan sebagai sepeda yang bebas digunakan di mana saja di dalam kota Paris, dan semua individu diperbolehkan baik dari penduduk asli maupun wisatawan. Program Velib diperkenalkan pada bulan Juli 2007 yang menyediakan 14.000 sepeda dan membangun stasiun penyimpanan sebanyak 1.230 stasiun. Jika ada pengguna yang ingin menyewa sepeda, bisa melakukan pembayaran dengan kartu kredit atau kartu micropayment pada mesin penyewaan Velib. Namun pada program ini, pemerintah membutuhkan pengeluaran anggaran yang cukup banyak, seperti harus membayar kontrak Velib ke pihak swasta, dan pendapatan sektor parkir pemerintah menurun dikarenakan dialihfungsikan menjadi tempat untuk menyewa sepeda. Meskipun begitu, penduduk Paris merasakan dampak baiknya, yaitu peningkatan kualitas lingkungan dan tidak ada lagi kemacetan kota. Kebijakan untuk meningkatkan penggunaan sepeda juga dilakukan di Oklahoma, Amerika Serikat. Di sana terdapat transportasi bus umum yang memiliki rak sepeda di depan atau di belakang bus. Fasilitas tersebut dimaksudkan supaya masyarakat yang menumpangi bus tetap dapat membawa sepedanya dan bisa melanjutkan perjalanannya. Sedangkan jika di negara Jerman, menyediakan gerbong khusus pada serangkaian kereta untuk meletakkan sepeda. Gerbong khusus tersebut berada di paling depan, tengah, maupun belakang. Dalam memanfaatkan fasilitas gerbong tersebut, diharuskan bagi pengguna yang berjumlah lebih dari 5 orang untuk melakukan reservasi terlebih dahulu dan membayar tarif sekitar Rp97.000 setiap sepeda. Namun layanan ini tidak dilakukan pada jam sibuk. Di Spanyol, tempatnya di Barcelona, terdapat Barcelona Biking Program yang membangun tempat penyewaan sepeda, di mana layanan penyewaan tersebut bermula pada tahun 2007 dengan penyediaan awal 750 sepeda yang disediakan di 50 tempat penyewaan, dan berkembang menjadi 6.000 unit di 400 lebih tempat penyewaan di jalanan kota Barcelona. Fasilitas seperti jalur khusus sepeda, tempat penyeberangan khusus, dan parkir khusus sepeda di berbagai tempat juga disediakan guna memberikan kemudahan bagi pengguna sepeda. Program ini membutuhkan banyak biaya operasional, sehingga pemerintah berinisiatif untuk bekerjasama dengan pihak swasta, selain dari mengandalkan iuran keanggotaan dan biaya parkir bagi masyarakat yang menggunakan layanan penyewaan sepeda. Program lainnya yang dibuat pemerintah seperti mengadakan Car Free Day, Sustainable dan Safe Mobility Week, Festival of the Bicycle, dan Bike Week program juga diharapkan bisa menjadi penunjang peningkatan penggunaan sepeda yang berkelanjutan. Sedangkan jika di Indonesia terdapat organisasi Bike to Work yang dibuat karena dari banyaknya jumlah masyarakat pecinta sepeda, sehingga membentuk perkumpulan yang menjadi organisasi. Organisasi ini sering mengadakan kegiatan seperti pameran sepeda, sharing session, dan lainnya. Dengan adanya organisasi tersebut dapat memberikan dampak untuk masyarakat dalam mendorong gaya hidup sehat dengan bersepeda. Dukungan lain dari pihak KAI terhadap masyarakat juga ditunjukkan dengan kebijakan memperbolehkan masyarakat membawa sepeda lipat dengan batas ukuran tertentu ke dalam gerbong rangkaian kereta. Kebijakan bersepeda juga dilakukan di sekolah dalam peningkatan penggunaan moda transportasi sepeda, sehingga dapat mengurangi polusi udara dan meningkatkan kesehatan fisik anak-anak melalui aktivitas bersepeda, serta menumbuhkan rasa kesadaran anak-anak terhadap lingkungan dan menghemat biaya transportasi. Kebijakan ini diterapkan melalui program sepeda gratis yang dilakukan di SMP Negeri Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Sebelum kebijakan diterapkan, dilakukan terlebih dahulu survei jarak lokasi rumah siswa ke sekolah dan moda transportasi apa saja yang dipilih siswa untuk pergi ke sekolah, sehingga didapatkan hasilnya bahwa siswa sekolah negeri lebih dekat dengan sekolah mereka dibandingkan dengan siswa dari sekolah swasta. Hal ini dipengaruhi karena adanya kebijakan zonasi pada sekolah negeri, sedangkan hasil dari moda transportasi yang banyak dimanfaatkan oleh siswa yaitu moda transportasi sepeda motor dan untuk penggunaan transportasi sepeda berada di urutan kedua yang lebih banyak dimanfaatkan oleh siswa sekolah negeri. Setelah dilakukan survei, dibuatkan perancangan untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut seperti rancangan pendanaan dan pembuatan dasar hukum, di mana pemerintah Kota Blitar membuat peraturan Wali Kota Blitar nomor 65 tahun 2017 tentang program bantuan sepeda siswa. Selanjutnya, penyediaan sepeda sebanyak 5.660 unit selama dua tahap, yaitu pada tahun 2017 dan 2018, yang diberikan kepada 9 sekolah menengah pertama negeri di Kota Blitar. Selain penyediaan sepeda, tentunya dibutuhkan area parkir di setiap sekolah. Namun terdapat beberapa sekolah yang memiliki area parkir tidak layak. Jika dibangun area parkir baru di sekolah tersebut, sudah tidak memungkinkan lagi. Fasilitas lainnya yang juga disediakan oleh pemerintah, yaitu jalur khusus sepeda beserta rambu-rambunya. Namun dalam pembangunannya baru dilakukan di pusat kota, sehingga perlu dikembangkan lagi tahap pembangunannya. Jalur hijau juga dibuat oleh pemerintah dengan menanami pohon di sepanjang jalan supaya siswa yang bersepeda merasa nyaman dalam perjalanannya. Sebagai penjagaan pada keamanan untuk siswa, maka pihak kepolisian mengambil peran dalam mengatur lalu lintas. Namun dari beberapa penerapan dan penyediaan fasilitas yang disediakan, masih diperlukan evaluasi dari pemerintah untuk mendukung efektivitas kebijakan yang berkelanjutan. Bab 18, Inovasi Teknologi Transportasi Modern. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi di bidang transportasi terjadi sangat pesat, sehingga menciptakan inovasi baru yang memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat secara signifikan. Inovasi-inovasi tersebut tercipta dari permintaan pikiran ataupun harapan manusia pada kemajuan teknologi. Dengan adanya inovasi teknologi transportasi yang terus berkembang, mampu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna dalam penggunaan transportasi. Diharapkan teknologi transportasi di masa depan akan terus berkembang sehingga menghadirkan solusi-solusi baru yang semakin canggih dan berkelanjutan. Honda menjadi salah satu produsen mobil asal Jepang yang mengembangkan inovasi dengan merancang mobil listrik masa depan yang dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Salah satu produk yang ditawarkan yaitu Honda New V yang telah diperkenalkan pada acara Gaikindo Indonesia International Auto Show di tahun 2018. Honda New V memiliki nama HANA yang berarti singkatan dari Honda Automated Network Assistant. Model ini menjadi pembeda utama dari model konsep perkotaan lainnya, dikarenakan dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dapat diterapkan ketika pengguna memberikan sapaan, maka hasil dari kecanggihan AI tersebut akan menyapa kembali pengguna. Ini merupakan salah satu keunggulan dari Honda New V. Kecanggihan lain juga ditujukan pada teknologi emoticon engine yang dapat menganalisis emosional pengguna melalui ekspresi wajah, intonasi suara, dan perilaku pengguna. Pengumpulan data emosional tersebut diambil dari sensor, kamera, dan mikrofon yang dapat memantau dan mendeteksi perubahan ekspresi wajah, gerakan, dan intonasi nada suara pengguna. Setelah itu, artificial intelligence akan memproses dan mengenali berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau stres. Kemudian dilakukan penyesuaian otomatis pada berbagai fitur mobil untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna, seperti menyesuaikan suhu kabin, memainkan musik yang menenangkan, atau memberikan saran istirahat. Dengan begitu, diharapkan penerapan teknologi emoticon engine ini mampu menciptakan pengalaman berkendara yang baik, dan mobil model Honda New V dapat menjadi partner yang baik bagi pengguna karena kepekaannya terhadap kondisi emosional manusia. Berbagai kecanggihan Honda New V telah dijelaskan pada acara Gaikindo Indonesia International Auto Show, bahwa yang menjadi fokus utama dari konsep Honda New V adalah pemanfaatan artificial intelligence. Oleh karena itu, selain dilengkapi emoticon engine, Honda New V juga mengikuti tren yang menuju pada pengembangan teknologi transportasi otonom, di mana teknologi ini memungkinkan mobil dapat beroperasi mandiri tanpa harus dikemudikan secara manual. Fasilitas ini menciptakan kenyamanan bagi pengguna karena mereka dapat duduk santai dan menikmati perjalanan tanpa harus fokus pada pengendalian mobil. Tidak hanya itu, teknologi otonom juga bertujuan menjaga keselamatan pengguna karena telah mengurangi risiko kesalahan manusia yang sering menjadi penyebab kecelakaan di jalanan. Teknologi otonom pada mobil New V ini termasuk dalam kategori level 4 yang berarti memiliki keunggulan untuk beroperasi tanpa mengemudi di keadaan tertentu. Misalnya ketika sedang diparkir di luar rumah atau di kantor, mobil ini dapat beroperasi sendiri dan dapat dijadikan sebagai alat transportasi bersama atas persetujuan dari pemilik mobil, seperti dapat mengantarkan orang-orang di sekitar satu tempat ke tempat lainnya sehingga memberikan penghasilan untuk pemiliknya. Honda New V masih memiliki keunggulan lain dari hasil pemanfaatan teknologi artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan Honda New V yang sangat adaptif dan responsif terhadap preferensi pengguna. Honda New V dapat mengetahui apa yang disukai atau tidak disukai oleh pengguna, seperti menyimpan ingatan tentang kedai kopi mana saja yang sering dikunjungi oleh pengguna. Bahkan ketika pengguna terdeteksi sedang tidak nyaman atau stres, maka pengguna akan disarankan untuk datang ke tempat favorit dan akan ditawarkan untuk memesan minuman kesukaan pengguna. Tidak berhenti di situ saja, Honda New V juga masih memiliki fitur canggih lainnya, khususnya bagi pengemudi pemula. Jika pengemudi tersebut berkendara secara agresif di jalur yang berliku dan menantang, mobil Honda New V dapat mengontrol sebagai otomatis sehingga mobil tersebut menjadi lebih stabil dan mudah dikendalikan. Mobil Honda New V dilengkapi dengan fitur pengisian daya otomatis. Bagi pengemudi yang memiliki mobil ini tidak perlu khawatir ketika baterai mobil hampir habis, dikarenakan mobil ini akan mencari tempat pengisian daya dan mengisi ulang baterainya secara mandiri tanpa perlu ada perintah dari pemiliknya. Selain itu, jika mobil ini kelebihan daya listrik, maka mobil ini akan menjualnya ke PLN, sehingga memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Pada desain pintu mobil Honda New V dirancang dengan sangat keren dan modern, terlihat dari sisi badan mobil yang hanya terdiri dari satu panel yang dapat berputar secara elektronik hanya dengan menekan tombol dikunci. Mirip dengan mobil super mewah Koenigsegg, secara spesifik Honda New V memiliki jarak sumbu roda wheelbase 1930 mm, panjang 2907 mm, lebar 1660 mm, dan tinggi 1586 mm. Di bagasinya disediakan fasilitas skateboard elektrik, diperuntukkan sebagai solusi alternatif untuk menghindari kemacetan di jalanan. Pengguna dapat memarkirkan mobilnya di tempat yang aman dan tidak mengganggu pengguna jalan lain. Pengguna dapat melanjutkan perjalanan menggunakan skateboard untuk melewati lalu lintas yang padat. Dari berbagai keunggulan yang ditawarkan, sayangnya mobil ini hanya dapat menampung 2 orang saja. Selain mobil New V, terdapat inovasi kendaraan lain yang tidak kalah canggih, seperti pada mobil Palfi Liberty yang menggabungkan fungsi mobil dan pesawat. Palfi Liberty yang menggabungkan fungsi mobil dan pesawat. Mobil ini tidak hanya bisa dikemudikan di jalanan, namun juga bisa diterbangkan di udara. Palfi Liberty dirancang untuk perjalanan jarak menengah dan jauh. Pengguna dapat menerbangkan mobil Palfi Liberty ke lebih dari 40.000 landasan udara di seluruh dunia. Mobil ini dapat mengubah fungsinya menjadi pesawat hanya dalam waktu 5 menit, dan mobil Palfi Liberty ini memiliki kapasitas untuk 2 orang saja dengan kecepatan maksimal 160 km/jam dan jarak tempuh 180 km/jam dengan ketinggian maksimal 11.000 kaki dan jarak tempuh 400-500 km. Harga yang ditawarkan Palfi Liberty untuk edisi sport dikenakan harga sebesar 299.000 euro, dan edisi Pioneer dengan harga 499.000 euro, tidak termasuk pajak. Inovasi kendaraan mobil lain juga ada pada Gibbs Aquada yang merupakan kendaraan amfibi pertama di dunia yang bisa melaju cepat di darat dan di air dengan kecepatan lebih dari 100 mph di jalan dan lebih dari 30 mph di air. Mobil Aquada menciptakan pengalaman berkendara yang luar biasa dengan penggunaannya yang bisa dikemudikan di 2 medan yang berbeda. Mobil ini dirancang dengan mesin yang kuat sehingga mampu menarik seseorang yang bermain di ski air di belakangnya. Namun sayangnya tidak lagi diproduksi dan beberapa unit dijual kepada kolektor. Kendaraan ini memiliki 3 kursi dan menggunakan bahan bakar dari bensin. Mobil Aquada memiliki panjang sekitar 4,8 meter, lebar 2 meter, dan tinggi hamper 1,5 meter. Dalam pemakaiannya di darat menggunakan roda belakang sebagai pergerak, sedangkan jika di air menggunakan air jet khusus. Selain itu, Aquada juga memiliki lampu navigasi yang dapat digunakan di jalanan maupun di perairan. Beberapa contoh kendaraan di atas menunjukkan bagaimana kreativitas transportasi dalam pemanfaatannya pada kemajuan teknologi yang semakin canggih, sehingga mendukung mobilitas yang lebih fleksibel dan efisien. Hasil dari inovasi-inovasi kendaraan tersebut dapat memberikan inspirasi yang akan terus berkembang dalam dunia industri otomotif dan transportasi.